Contoh, boleh saya kasih contoh kesalahan berlogika? Boleh apa enggak? Boleh ya? Boleh, Ah, Prof. Go, Prof. Silahkan, Prof. enggak perlu. Apa nanti kita belajar di YouTube aja. Enggak perlu ikut workshopnya LP2M. Di YouTube banyak publikasi jurnal internasional. Betul. Di YouTube itu banyak. Tapi kan YouTube, jadi sama dengan kita mau belajar tanpa guru. Bisa, kira-kira bisa enggak Anda belajar tanpa guru? Jadi belajar hadis, belajar Al-Quran, belajar Alkitab, langsung sendirian tanpa ada guru. Bisa enggak, teman-teman? Kira-kira, kira-kira. Bisa apa enggak? Halo? Tidak bisa. Bisa apa enggak? Belajar tanpa guru. Enggak bisa. Jadi makanya itu teknologi tidak bisa menggantikan seorang guru. Ini jadi kesalahan logika ini sebenarnya, teman-teman. Secara tidak sadar kita ya melakukan sebuah kesalahan logika. Kita lihat nanti kenapa sih kita terjebak dalam kesalahan berlogika. Yang pertama ya, kita menganggap sesuatu itu ya gitulah, sesuatu yang apa adanya tanpa dikritisi. Betul enggak? Yang kedua, kesalahan logika itu karena kita menyederhanakan sesuatu. Yang ketiga, kesalahan berlogika karena apa? Karena kita melakukan sebuah observasi personal. Jadi observasi personal tapi enggak ditelusuri. Terus yang keempat, membandingkan sesuatu yang mungkin anggap kita sama. Yang kelima, itu berpikir atau satu kesalahan karena penyebab yang lainnya. Keenam, itu diskursus suka dan tidak suka. Ketujuh, karena kurangnya data. Kedelapan, karena kurangnya pengetahuan. Kesembilan, resisten terhadap kritik. Kesepuluh, tendensi mengikuti orang lain tanpa ada sebuah alasan. 11, tendensi mengopi atau jadi meniru perilaku orang lain. Ke-12, cenderung mempercayai apa yang sudah diyakini bertahun-tahun. 13, cenderung mencoba sesuatu tanpa evaluasi. Yang keempat, bergantung pada emosi atau pengetahuan personal. Betul enggak? Ini yang membuat argumen kita lemah. Benar apa enggak? Coba, penelitian eksperimental rawan di mana? Coba, teman-teman. Penelitian eksperimental, kita kan sering kali kan, penelitian eksperimental, pengaruh ini terhadap ini, pengaruh ini terhadap ini. Itu rawan di mana? Coba. Nomor mana? Coba. Halo? Coba. Dari 1 sampai 14. Nomor 10. 2, 2. Nomor 10. 2. Tartal. 2. Coba. 10. Eksperimental betul. 2, 2. Eksperimental itu menyederhanakan sesuatu yang kompleks. Betul. 2. Satu sudah. Nomor 2. Nomor 2. Yuk lagi. Siap. Di parameter mana lagi? 7. Parameter mana? 3. Observasi personal ya. Nah, ini biasanya ini rawan di eksperimental juga. Kenapa? Karena kita observasi, maka siswa perlu ini. Betul enggak? Iya kan? Siswanya perlu dikasih pelakuan ini padahal belum tentu. Terus berikutnya nomor 5. Ya. Pengaruh ini, oh enggak, ini karena eksperimental, pengaruh ini mempengaruhi ini padahal belum tentu. Benar enggak, teman-teman? Benar. Betul Mbak, nomor 5. Ada lagi? Terus penelitian, nah ini, penelitian survei lawan di mana coba? Survei, penelitian survei. Oh ini. Gimana? Survei. Lawan di mana survei? Survei lawan di mana, teman-teman? Nomor 3. 7. Terus nomor berapa? Nomor 7. Terus berapa? Gimana? Gak ada ya? Ada lagi? Oke. Jadi setiap desain penelitian itu memang rawan. 12. 12. Cenderung apa itu? Ya. Udah kan survei, yang salah itu betul. Kok jos gitu? Ini Pak Suyato ya? Pak Suyato. Ya. Nah, Pak Suyato kok just gitu Pak Suyato? Kak jos gitu. Jos. Jos itu baik. Jos. Terima kasih. Ya, jadi itu tuh artinya setiap penelitian itu tidak lepas dari kesalahan berlogika. Contoh, jenengan Pak masih ingat enggak bahwa sekian persen penduduk Indonesia tidak berliterasi? Halo, masih ingat enggak hasil survei itu? Halo, masih ingat? Itu ingat, kita masih. Kalau saya pribadi saya tidak percaya dengan hasil survei itu. Kenapa? Lagi pesanan ya Mas ya? Gimana Mas? Apalagi pesanan lah itu yang jadi masalah. Ini. Riset pesanan. Pelacur jadi, intelektual. Iya, jadi ini berbahaya tuh. Jadi makanya jangan sampai. Very very dangerous. Oke, terus yuk. Ini kok ada coret-coret ya di sini ya? Saya mau ini dulu, stop dulu ya. Kok ada coret-coret di layar gitu? Bentar, saya akan kembali lagi. Kita kembali lagi ke bagian ini. Sudah ya, mohon teman-teman jangan dicoret-coret ya. Di layar. Ah, ini. Jadi kalau kita bicara kesalahan berlogika, ada berapa macam kesalahan berlogika itu. Yang pertama, terlalu generalisasi. Betul nggak? Jadi di sweeping. Pokoknya rata. Orang Cina komunis. Yes. Semua Cina itu komunis. Betul nggak? Itu berbahaya juga. Betul nggak, teman-teman? Tes? Pakai koko orang muslim. Ya, itu berbahaya. Biasanya hasil survei, eksperimen. Jadi, gimana hasil penelitian kita itu bisa digeneralisasikan? Perlu dipertanyakan lagi. Nomor dua. Dikotomi palsu. Apa disebut dengan dikotomi palsu? Sama dengan gini, kalau Anda enggak penelitian eksperimental atau enggak pakai penelitian ini, maka kamu tidak bisa dokter. Wah, ini kan kesalahan berlogika. Karena riset untuk dokter banyak, tidak hanya satu dan dua ini. Jadi either or fallacy itu sebuah kesalahan berlogika. Hanya dua variabel yang harus dipilih oleh sama dengan kuanti atau kuali. Nah, ini dosen ini juga kesalahan berlogika. Betul enggak? Ketika kita nguji atau membimbing tugas akhir, apa? Kuali atau kuanti? Betul enggak? Tes, teman-teman. Ketika kita ujian, kita sampai tengkar. Kuali tengkar sama kuanti. Benar enggak? Halo? Teman-teman. Iya, betul. Betul. Kuanti atau kuali? Wah, ini berarti dosen ini kesalahan berlogika nomor dua. Bukan masalah kuanti dan kuali. Bukan. Riset itu bukan kuali dan kuanti. Tidak. Bukan urusan kuanti dan kuali. Bukan. Salah. Itu kesalahan berlogika kalau kita bisa kuali dan kuanti. Paham ya? Oke. Terus yang ketiga. Ini kesalahan logika yang disebut dengan kalau kita, ini bahasa Latinnya. Jadi bahasa Latinnya adalah ad continuum. Apa maksudnya ini? Kesalahan berlogika. Kalau kamu tidak minum ini, maka kamu tidak akan sembuh. Kalau kamu tidak sembuh, nanti kamu akan meninggal. Nah, jadi pokoknya itu bisa negatif. Bisa juga positif. Kalau kamu belajar bahasa Inggris, kamu nanti bisa sekolah ke luar negeri. Habis sekolah ke luar negeri, kamu nanti bisa jadi wah. Jadi itu positif. Jadi itu yang disebut dengan ad continuum. Jadi slippery slope. Jadi efek. Bisa efek positif, bisa efek negatif. Yang keempat, kesalahan logika keempat adalah ini yang berbahaya. Ad hominem. Serangan personal. Betul nggak? Serangan personal itu saya pernah diserang, teman-teman. Karena gara-gara menyebutkan Scopus Syariah. Diserang. Oh, ini mentang-mentang Handoyo ini muslim menggunakan kata syariah. Nah, pertanyaan saya adalah, di Indonesia ada nggak bank syariah sama hotel syariah? Atau wisata syariah? Ada nggak? Ada. kira-kira customernya itu orang Islam atau orang Islam semua enggak? Enggak. Tidak mesti. Non-Muslim pun juga menikmati. Bagian besar. Nah, ini kadang-kadang serangan personal ini berbahaya. Karena menyerang orang, bukan menyerang argumen. Oh, yang diserang bukan argumennya, tapi orangnya. Contoh misalnya, ya, Prof. Irin misalnya. Kita harus publikasi jurnal internasional. Oh, enggak bisa. Iya, Prof. Irin sekarang jadi pejabat. Coba enggak jadi pejabat. Ah, itu kan serangan personal. Jadi bukan argumennya yang diserang. Tapi apa? Orang-orangnya. Terus yang kelima, ini yang disebut dengan perbandingan salah. Salah membandingkan sesuatu. Jadi analogi yang salah. Contoh, belajar nulis itu sama dengan belajar renang. Ya beda lah. Belajar nulis sama belajar renang beda. Yang satu fisik, yang satu apa? Kognitif. Tapi kita membuat sesuatu komparasi yang seakan-akan sama. Ternyata beda. Terus yang keenam, ini kesalahan logika yang disebut dengan post hoc. Apa itu post hoc? Habis cuci mobil, kok hujan ya? Nah, sering kita gitu. Habis cuci mobil, ah kok tiba-tiba hujan? Itu kan kesalahan. Ya kebetulan aja, bukan karena nyuci mobil, hujan turun. Betul nggak, teman-teman? Ini. Terus yang ketujuh, kesalahan logika yang disebut dengan Strawman Fallacy. Kesalahan logika yang tidak relevan. Kita mau tanya ini, jawabnya yang lain. Nah, itu nggak pas. Terus yang nomor delapan itu kesalahan logika karena dorongan kepopuleran. Ayo kita pakai Asus, laptop Asus, soalnya ini bandel. Nggak rusak-rusak karena siapa? Belum tentu juga. Terus yang kesembilan, kesalahan logika karena dorongan selebritis. Soalnya tuh, ini profesor ini sering menggunakan teknik ini, berhasil. Yuk, berarti teknik ini penting, ini berhasil lah. Itu kesalahan logika karena orang lain, selebritis, karena orang ini dianggap sebagai pakar, bisa sebagai artis dan sebagainya. Dan terakhir, yang paling banyak orang itu kesalahan logika dalam apa? Kebaharuan. Teknologi misalnya ya, pengaruh. Kalau kamu menerapkan sebuah teknologi ini, pasti interaksi kelas kamu bisa meningkat. Belum tentu juga. Ini termasuk kesalahan berlogika. Oke. Ada pertanyaan dari sini. Silakan, teman-teman. Gimana? Ya, Prof. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum, Prof. Salam. Tentang ini, Prof. Saya kan sedang meneliti sebuah lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah lah gitu ya. Itu kan karena kita mengambil sampel dari beberapa populasinya kan ya kita cekulas lah beberapa ada 5 provinsi yang kita ambil itu. Nah, tapi nanti itu karena dari penelitian-penelitian sebelumnya itu memang kayaknya arahnya itu nanti rendah gitu ya. Kita kan ingin tentang pembelajaran abad 21 ini ya. Seperti apa apanya itu nah. Kayaknya itu kecenderungannya akan rendah hasilnya karena kan dari realita yang sering kita lihat dan juga dari hasil-hasil penelitian itu memang ada indikasi masih susah keterlaksanaannya untuk sempurna itu. Nah, nanti kita khawatir ketika kita mau publish insyaallah sampai publish internasional dan itu mengatasnamakan pendidikan di Indonesia, pembelajaran abad 21 di Indonesia, kalau hasilnya jelek, nanti kita takut dikritik ataupun dicerca oleh pemerintah ataupun lembaganya tersebut. Bagaimana mengatasi seperti itu? Ada nggak trik-trik khusus supaya hasilnya itu tetap ya realita? Bagus ya. Tapi tidak menyinggung institusi tertentu gitu. Nah itu yang saya takutkan itu. Terima kasih. Jadi sebuah penelitian itu kayak tadi kan, memotret sebuah realita, fenomena yang betul-betul terjadi. Nah, kalau masnya ini menyenangkan para pejabat atau partai itu, ya bukan penelitian namanya. Jadi research itu, ya itu kan ilmiah. Kalau seandainya hasilnya, ya riset kan nggak harus positif kan hasilnya, betul nggak? Contoh penelitian eksperimental, bisa Anda melaporkan kenapa eksperimental ini gagal. Kenapa kita takut? Betul enggak, teman-teman? Benar apa enggak? Betul, tetapi secara etika, maka nama lembaga itu harus disamarkan. Jangan di SMP 6 Yogyakarta, enggak boleh. Indonesia kan tetap antum, Bro. Indonesia kan tetap antum. Di Indonesia enggak masalah kan? Indonesia kan luas. Nanti di metodologi Anda jelaskan spesifikasinya di mana. Enggak masalah. Jadi kenapa? Karena Mas enggak bisa neliti semuanya karena Mas bukan malaikat. Jadi manusia. Oke? Okay? Siap. Oke. Terus ada lagi? Ya kan? Saya lanjut ya. Prof. Gimana ya? Gini. Saya itu kadang-kadang prihatin juga, orang Indonesia itu sukanya kok kulaan ke luar negeri, cari best practice. Itu gimana? Ke Finlandia, nyelonong ke Australia, misalnya. Itu logika gimana untuk meyakinkan pejabat itu loh? Misalnya ya, untuk dunia pendidikan ya. Indonesia kan beda dengan sana, Bro. Makasih. Iya, ya, memang sama ya, Pak. Misalnya kita menerapkan program ini, ya kan? Di Australia begini, tapi kan mungkin di Indonesia belum tentu bisa diterapkan, benar enggak ya? Yaitu kan terjebak dengan nomor 9 tadi. Pak, jadi itu. Kalau saya pribadi sih, kalau saya pribadi ya, sebuah pendekatan program itu bagus, hanya aktornya yang bagaimana bisa mengeksekusikan itu. Ya, silakan, tapi nanti saya akan kita akan belajar ya, bahwa ketika kita melakukan sebuah argumen harus menghindari kesalahan berlogika seminimal mungkin. Kita coba lihat ini, teman-teman. Coba ini siapa yang bisa membuat kelompok ini ya? Bisa nggak buat kelompok tiga besar? Analisis, apakah kedua hasil riset ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan? Bisa? Kira-kira? Dibagi empat kelompok lah. Bagaimana, teman-teman? Oke? Jadi sebelumnya silakan teman-teman foto. Di foto ini, slide ini di foto, saya ingin Anda mendiskusikan dengan kolega Anda apakah argumen, mana yang argumen kuat, mana yang argumen kuat. Yang argumen lemah dan argumen yang kuat. Silakan. Silakan Anda foto dulu. Silakan di foto dulu. Silakan. Silakan, teman-teman. Sudah? Ini yang bisa membuat breakout rooms siapa ini? Tim panitia mungkin? Mohon maaf Mbak Jana, bisa dibantu ya Mbak Jana ya. Dibuat empat kelompok besar, tugasnya adalah mana survei yang jos, mana survei yang enggak jos. Itu tugasnya. Ada dua jenis survei tentang bahasa Inggris sebagai bahasa global. Yang kedua, survei mengenai kompetensi guru mengajar berbasis teknologi. Tugasnya, mana yang lemah, mana yang tidak lemah. Itu sudah tugasnya. Saya kasih waktu 20 menit. Monggo, Prof. Heri. Dengan nanti, empat kelompok aja ya. Jangan banyak-banyak, empat kelompok besar. Silakan. Oke, siap Prof. Handoyo, sebentar kami koordinasikan. Ya. Wah ini, sip, mantul. Ya, sudah langsung muncul room 3 nih. Nanti monggo yang tertarik join di room berapa silahkan masuk. Kemudian 20 menit lagi balik lagi gitu ya Prof. Han ya. Balik lagi ke kelas besar. argumen dari keluarga. Oke. Jadi ini kok masih ada ini. Oh ini. Jadi teman-teman gimana dari kedua survei itu? Valid atau enggak? Lemah atau kuat? Coba monggo kita diskusi. Kasus pertama, survei bahasa Inggris sebagai bahasa global. Argumentasinya? Gimana? Ya, silakan. Silakan, teman-teman. Halo. Kok enggak ada suara? Mbak Anita mungkin. Mbak Anita. Mohon maaf Bapak, bisa ditunjuk saja. Misal nanti kan ada kelompok 1, 2, 3, 4. Biasanya nanti tadi ada koordinatornya. Jadi koordinatornya bisa melaporkan hasil. Kelompok 4. Kelompok 4. Gimana kelompok 4? Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Bapak Ibu disampaikan saja biar memanfaatkan waktu sebisanya. Nanti kalau ada yang kurang tepat, insya Allah Prof. Handoyo mau menyampaikan gitu ya Prof. Dikritisi insya Allah ya. Ayo silakan. Ya, silakan. Kelompok 4, ayo yuk. Kelompok 4. Halo. Cuma sampai kelompok 3 Prof. Kelompok 3. Ya. Kelompok 3. Monggo kelompok 3 tadi ada Pak Yato ya sama Bu Rosida sebisanya aja Pak Yato atau Bu Rosida silakan. Kelompok 3 ya, silakan. Teman-teman. Prof Heri, kalau saya ada. Tadi Pak Joko kemudian Bu Niron itu tadi kelompok berapa? 2 ya kalau enggak salah ya. Monggo, lupa tadi mengingat. Silakan, ya silakan monggo atau siapapun lu. Monggo, silakan, silakan. Iya, iya, iya. Ya, yeah, turun. Ini kelompok tadi kelompok 2 Pak Joko. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Oh, ini Bu Wit. Oke. Okay. Ya, saya ingat saya tadi kelompok Danje. Matur nuwun untuk kelompok 2 nggih. Tadi kami sempat berdiskusi ya. Nah, beberapa pendapat kemudian akhirnya kesepakatan kami dari kelompok 2 tadi begini ya. Yang atas itu kan tentang survei bahasa Inggris sebagai bahasa global bagi orang Cina. Nah, di situ dikatakan bahwa 60% ya orang Cina itu tertarik ya interested in studying English. Jadi mereka tertarik belajar bahasa Inggris karena mereka itu pengennya nanti kan berbisnis dengan orang dari negara lain yang tidak berbahasa Cina. Nah, kemudian survei ini juga mengindikasikan bagi orang Cina bahasa Inggris itu mudah dipelajari. Nah dari yang atas ini 60%, tetapi di sini tidak menyebutkan ya survei ini berapa N-nya ya jumlah respondennya. Oke. Kemudian yang bawah ini survei tentang kompetensi guru. Jadi poin pentingnya adalah kompetensi guru. Kompetensi guru dalam apa? Dalam melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran yang seperti apa? Menggunakan teknologi berbasis teknologi. Nah, jumlah respondennya disebutkan 450. Nah, tetapi di sini ya, hasilnya ini menunjukkan masih banyak ya guru yang belum berliterasi teknologi. Jadi masih banyak ini nggak jelas ya berapa dari 450 sehingga ini lemah ya. Kemudian 70 partisipan guru menyatakan mereka tidak diberi pelatihan. Nah, tidak diberi pelatihan itu kan hanya kaitannya dengan ikut atau tidak. Padahal di sini topiknya adalah kemampuannya, kompetensinya. Nah, jadi tidak diberi kesempatan itu sebenarnya kan langkah sebelum mereka memiliki kompetensi. Nah, sehingga kesimpulannya dari atas dan bawah itu yang atas lebih bagus daripada yang bawah. Ya, yang bahasa Inggris untuk Cina itu. Tetapi belum ada yang jos kesimpulan kami. Jadi kalau tadi kan yang jos dan tidak jos, belum jos juga, nggih. Itu tadi kesimpulan kami ya. Dan juga ini levelnya nggak jelas ini. Jadi ke guru-guru ini tadi ya guru sekolah dasar itu di mana levelnya gitu. Guru sekolah dasar 45 itu di dari kalangan apa gitu ya. Tidak tidak ada imponensi. Yeah. Itu kesimpulan dari kelompok dua. Matur nuwun. Kalau okay. Kurang nanti mohon pencerahannya Prof. Andi. Matur nuwun mangga. Yes, oke. Okay. Bapak yang lainnya menambahkan silakan. Yuk memulai menambahkan aja. Kalau sama enggak usah tapi apa yang belum dilihat di sini. Yuk. Ayo teman-teman. Yang belum dilihat di sini. Coba kita perhatikan teman-teman. Survei bahasa Inggris sebagai bahasa global di Cina. Cina itu luas banget. Di Cina mana? Menunjukkan bahwa 60% orang Cina. Nah, orang Cina kan banyak macam-macamnya. Benar nggak, teman-teman? Ya? Cina yang berpendidikan, yang tidak berpendidikan. Betul nggak? Betul. Ya. Cina yang punya pekerjaan sama yang tidak. Banyak lapis-lapisannya orang Cina. Ya. Cina di desa atau di perkotaan? Bahkan meskipun di kota, Cina itu berlapis-lapis juga. Tertarik belajar bahasa Inggris? Tertarik belajar. Karena di betul, tadi Bu Jamila memberi argumentasi bahwa Cina yang mana dulu? Nah, itu yang tadi Bu Jamila ya. Ya Bu Jamila ya. Tadi diskusi. Terus karena mereka ingin melakukan bisnis. Padahal teman-teman, orang Cina kalau berbisnis dengan negara Indonesia dengan Thailand pakai bahasa Cina, nggak pakai bahasa Inggris. Loh kok bisa? Iya. Orang pembisnis itu mereka pakai bahasa Cina. Kebanyakan tuh nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia bisa berbisnis dengan orang Arab, berbisnis dengan iya betul orang Cina itu. Artinya yang pertama 60% meskipun 60% angka numerik ini tidak menjamin bahwa itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena di sini betul, populasinya, respondennya, partisipannya secara demografi nggak jelas. Ini yang disebut dengan validitas demografi. Teman-teman, di dalam sebuah survei, kita perlu memperhatikan yang disebut dengan validitas demografi. Tahu? Validitas demografi? Tes-tes? Apa Prof? Ya. Hah? Jarang menganu ya. Kalau orang MIPA enggak jarang pakai gitu Prof. Jarang ya. Nah, jarang memang ya ya. Ini jenengan meskipun orang MIPA ya, kan nanti kan ada di tabel 5B integrasi riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam kelasnya. Okay. Ya, mungkin nanti jenengan mau survei kayak apa sih kompetensi misalnya ya. Kompetensi atau literasi sains anak SD, SMP, SMA. Mantul. Kalau jenengan tertarik tapi mau mengadakan survei ini. Tapi survei kelemahan di Indonesia itu adalah validitas demografi. Siapa yang bisa jawab apa itu validitas demografi? Yuk. Tes-tes. Teman-teman. Silakan. Halo. Ini juga baru dengar Pak ini tadi Pak. Baru dengar Jay. Mungkin untuk yang ilmu sosial. Tes-tes. Validitas terkait dengan umur, jenis kelamin, pekerjaan, begitu mungkin Pak. Sip. Nah, itu disebut dengan validitas populasi Jay. Oh. Jadi ada yang mengatakan validitas demografi, ada yang mengatakan validitas populasi. Oh gitu ya. Iya. Kalau kita bicara validitas demografi, betul jenengan, umur, apalagi yuk? Status sosial ekonomi, apalagi yuk? Pendidikan, tingkat pendidikan. Gender, mantul, apalagi yuk? Pendapatan. Sip, apalagi yuk? Pendidikan, apalagi yuk? Tingkat pendidikan. Iya, pokoknya itulah parameter demografi. Ya, yeah. Oke. Okay. Baru dengar ya mungkin ya, teman-teman ya. Halo. Teman-teman. Sudah pernah dengar Prof. Tapi di kata demografinya itu yang tidak muncul, tapi yang disebutkan tadi sudah sering. Ya, yeah. Jadi itu, Jen. Istilahnya nonton, Jen. Jadi mulai dari umur, mulai dari seks atau gender, tingkat pendapatan, ras, pekerjaan, lokasi, latar belakang kampung halaman, tingkat pendidikan. Itu disebut dengan beberapa parameter demografi. Oke? Terus apa lagi yuk? Yang di sini yang kurang di sini adalah survei ini juga menunjukkan bahwa bagi orang Cina bahasa Inggris adalah bahasa yang paling mudah, belum tentu. Wong kalau kita lihat bahasa Inggris juga sama dengan Indonesia kan? Coba kira-kira bahasa Inggris bahasa yang paling mudah apa enggak dipelajari? Kira-kira menurut jenengan bahasa Jerman, Prancis, bahasa Inggris, Spanyol, Arab, Korea, Jepang, mana yang paling mudah? Semua bahasa asing tidak mudah bagi orang yang terbiasa pakai bahasanya sendiri. Iya, betul. Semua bahasa asing, meskipun itu bahasa Inggris, kalau nggak ini ya tetap aja nggak mudah. Ya, ya, apalagi bahasa asing yang jarang, minoritas. Seperti bahasa Thailand, wih, bahasa apa? Kamboja, wes, nggak karu-karuan, sudah kompleks, betul. Sip. Jadi survei ini nggak valid, susah. Jadi validitas demografinya nggak jelas, validitas populasinya nggak jelas. Terus apa lagi, teman-teman? Validitas kontekstualnya lemah. Tahu ya validitas kontekstual? Di sini tahu nggak? Validitas kontekstual. Jadi konteksnya itu nggak secara spesifikasinya itu di spesifik. Jadi spesifik apa konteksnya itu enggak jelas sih. Konteks yang bagaimana di sini. Terus apalagi teman? Tadi kualitas demografinya, populasinya, kedua kontekstualnya. Terus yuk, yang ketiga? Tes. Yang ketiga apa teman-teman? Mungkin silakan ada yang bisa menambahkan silakan. Halo. Apa yang lemah di sini? Ayo. Bersifat apa? Terlalu generalisasi, ya kan? Iya. Jadi gitu, teman-teman. Jadi kalau kita mereview sebuah manuskrip atau hasil riset, itu yang kita lihat. Kayak apa sih argumen ini? Meskipun ini hasil penelitian, belum tentu prosesnya valid. Prosesnya betul-betul beretika. Prosesnya betul-betul terpercaya. Ini yang perlu kita jelaskan di sebuah metodologi. Terus berikutnya, yang kedua, survei yang kedua. Apa yang kekurangan di sini? Survei yang dilakukan pada 450 guru sekolah dasar menunjukkan masih banyak yang belum berinteraksi teknologi. Sehingga pembelajaran kelas sangat membosankan. Coba, apa di sini? Yuk. Yang lama di sini apa nih? Argumentasinya di sini. Ya, gimana? Kalaupun berbasis literasi teknologi belum tentu menjamin tidak membosankan kan, Pak? Lah, betul. Itu disebut dengan kesalahan berlogika nomor dorongan teknologi ya. Belum tentu wong zaman dulu loh, guru-guru zaman dulu ya. Yang enggak ada teknologi bisa mencerdaskan bangsa kok. Betul enggak, Pak? Zaman dulu kan enggak ada teknologi ya. Papan tulis itu pun reok. Papan tulis pun itu patah-patah, tapi bisa mengedukasi. Terus ada lagi di sini, guru dasar, guru sekolah dasar di mana dulu ini? Konteksnya nggak jelas di sini. Terus betul, demografinya juga nggak jelas. Guru yang bagaimana? Guru honorer, guru senior, guru amatir, guru bersertifikasi, atau guru yang bagaimana? Ya, oke? Terus masih banyak, nggak jelas berapa persen katanya tadi Bu Mama Ina ya, saya panggil Mama Ina karena kan di sini namanya ya, Mama ya. Ina di sini. Boleh ya. Boleh Pak. Ya terus 70% partisipan guru menyatakan bahwa mereka tidak diberi pelatihan mengenai ini kan apa serangan terhadap kepala sekolah, kepala sekolah ini di Salatno, ya kan, betul nggak? Oh enggak, maaf ya, enggak dikasih izin loh. Tunggu dulu konteksnya, waktunya kapan dan sebagainya. Jadi ini ya, yang pertama lemah dalam validitas. Jadi sama validitas populasi atau demografi, terus yang kedua validitas konteksnya nggak jelas, terus yang ketiga kecenderungan menyerang personal kepala sekolahnya yang disalahkan, terus kesalahan logika dalam bahwa jadi appeal to technology, jadi betul-betul dorongan karena teknologi, kalau nggak ada teknologi siswanya nggak bisa interaktif atau kelasnya membosankan. Jadi ini nih, jadi kedua-kedua survei ini tidak berkualitas, teman-teman. Jangan sampai kita melaporkan hal yang sama di artikel kita, di manuskrip kita. Makanya manuskrip sering ditolak gara-gara ini, teman-teman. Salah satunya ya. Oke. Terus saya lanjut, teman-teman, biar ini. Tengong. Ini kesalahan berlogika kasus 1. Adaptasi sosial budaya mahasiswa bahasa asing di Indonesia, pengaruh budaya Jawa dalam program bahasa Indonesia bagi kultur bahasa asing, BIPA. Kalau kita lihat, teman-teman, di setiap ini logikanya, kira-kira gimana? Bisa dipertanggungjawabkan nggak? Silakan, yuk. Langsung aja, nggak usah buat kelompok, langsung aja. Yuk, siapa yang bisa ini mengkritisi? Silakan. Ayo. Ah, historis, Mas. Ya, monggo-monggo. Nah, ini kok. Tes. Orang mahasiswa asing kan nggak tahu bahasa Jawa gimana kok. Ya, tahu. Terus gimana, Mas? Ya, ya. Gimana, gimana, gimana. Mas. Silakan, silakan, silakan. Ya, ya, ayo. Ayo. Monggo-monggo, teman-teman. Kira-kira argumentasi di pendahuluan bisa dipertanggungjawabkan ya? Silakan. Tidak jelas itu mahasiswa asing di Indonesia, kok penutur asing itu secara etimologi bisa diterima atau tidak, Pak Prof. Andoyo? Mahasiswa asing di Indonesia, ini penutur asing, ya, penutur asing yang mana itu? Spontanitas saja, Prof. Maaf. Ini bisa nggak diterima itu? Objeknya itu. Orang mahasiswa asingnya itu belajar BIPA, program BIPA, jadi masuk ke program bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi ada tahun ya, mungkin WS ada program BIPA ya. Jadi kita ada mahasiswa asing suruh belajar bahasa Indonesia supaya bisa ikut kuliah berbahasa Indonesia. Salah satunya ya, salah satu menyiapkan lah. Nah ini BIPA ini termasuk salah satu program untuk menyiapkan mahasiswa internasional. Ya, ya. Kamu kalau belajar di UNY harus bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Itu salah satu contoh dari program BIPA. Tujuannya aja, menyiapkan itu. Okay. Ya. Mengapa kira-kira yang diteliti pengaruhnya ke pengaruh bahasa Jawa itu? Enggak, pengaruh budaya Jawa dalam program. Padahal programnya yang enggak berpengaruh. Yang berpengaruh siapa? Mahasiswa asing aja. Iya. Iya, sarannya lah. Iya. Objeknya enggak jelas. Judul saja. Yeah. Judul saja itu sudah enggak jos. Nah, iya. Bayangkan judulnya loh. Betul jenengan? Kok ya. Bisa sih? Orang asing kan enggak tahu bahasa Jawa kok berpengaruh itu loh. Itu jenengan ya. Oke. Jangankan pakai bahasa Jawa, Indonesia aja belepotan. Nonton ya. Jen. Iya, kok berpengaruh. Iya. Ini teman-teman. Oke, itu kita lihat di pendahuluan. Kecuali kalau mahasiswa asing itu sudah punya pacar orang Jawa pertama kali yang dikenalkan bahasa Jawa dulu. Oke, coba kita lihat ya. Di pendahuluan coba. Jos apa enggak teman-teman kira-kira? Argumentasi di pendahuluan coba yuk. Kurang. Coba dengan adanya bahasa, anggota masyarakat dapat mengenal adat istiadat, perilaku, tata krama dan lain. Enggak mengetahui bahasa lalu umum. Generik, ya. Terus seorang dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat melalui bahasa. Bahasa yang bagaimana ini? Muter-muter gitu. Muter-muter. Kok just gitu ya? Terus sama hanya dalam masyarakat harus dapat bahasa agar dapat menjalani kehidupan secara tentang. Belum tentu bisa bahasa Indonesia, belum tentu dengan tentang dan harmonis, betul ya? Wong kita sama Indonesia itu enggak harmonis kok. Ya, ya? Ini subjek ini, predikatnya juga kurang. Wah, malah bahasa tubuh malah jauh lebih jos. Wah. Ya, apalagi ia dapat beradaptasi, maka ia akan mudah dengan aturan dan adat Islam yang berlaku dalam masyarakat tentu. Kira-kira gimana teman? Jus apa enggak ini argumentasinya? Kalau judulnya mau Jawa ya belum nembak Prof. Nah, kalau terus, mau judul ya yang dimaksud. Yang pendahuluannya, salah satu argumentasi di pendahuluan, jus apa enggak? Mantap apa enggak? Lemah banget. Lemah banget. Bahasa ini generik, bahasa apa? Nggih. Bahasa itu secara semiotik itu beragam semiotikanya. Betul ya, teman-teman? Kita aja nggak tahu bahasa Inggris ya. Misalnya kita ke, saya aja dulu pertama kali ke Cina, teman-teman, nggak bisa bahasa Cina ya. Saya pakai bahasa itu, isyarat. Ya bisa, hanya naik taksi saya. Betul nggak, teman-teman ya? Awalnya itu bisa juga naik taksi. Artinya di sini nggak jelas bahasanya bagaimana parameternya. Jadi ini, teman-teman. Ini argumentasi, artinya apa di sini teman? Entah Anda nulis bahasa Inggris, entah Anda nulis bahasa Indonesia, itu nggak penting. Apa di situ pentingnya teman? Halo? Pentingnya di sini apa? Tes. Logika. Menata logika dan argumen. Kadang-kadang kita gini kan, aduh enggak lah, aku nggak bisa jurnal internasional, nggak bisa bahasa Inggris. Belum tentu dia kalau nulis pakai bahasa Indonesia, jos itunya, logiknya, logikanya, argumentasinya. Betul nggak, Om? Yeah, betul, Prof. Okay. Terus kasus yang kedua, yuk. Nah, gimana, Om? Kasus yang kedua, yuk. Lebih baik atau kasus yang satu ya jelas buruk ya. Kalau kasus yang kedua lebih baik atau enggak? Yang kasus yang kedua. Judulnya lebih bagus. Judulnya lumayan. Judulnya oke, lebih bagus ya. Oke. Yeah. Judulnya ya. Motivasi dan rasa pendidikan banyak. Oke, sudah judulnya. Oke. Sekarang argumentasinya ya. Motivasi akademik. Gimana? Kenapa langsung diawali dengan kesimpulan penelitian ya Pak? Iya, terus. Dan terus, kenapa di Turki ayo. Gitu loh? Kenapa setting yang diambil harus Turki? Terus, ayo. Silakan. Terus bagi banyak orang ya, kemampuan berbahasa lisan diyakini penting loh. Apa yang nggak lisan nggak penting? Iya. Bagi banyak orang siapa orang itu? Itu kena kasus generalisasi. Betul nggak? Bener apa nggak, teman-teman? Betul. Terus, dibandingkan dengan kemampuan berbahasa lainnya, dalam pengusahaan bahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dikenal sebagai empat ketamanan berbahasa. Dari empat ketamanan berbahasa itu, berbicara, menyimak secara bersama dianggap paling penting. Betul nggak ini? Argumentasi ini. Berbicara dan menyimak itu paling penting. Membaca dan menulis nggak penting. Nggak juga. Coba. Tidak. Tidak bisa dikatakan begitu. Iya, jadi lihat dulu konteksnya. Iya, ya. Konteksnya lihat dulu ya. Terus keterampilan berbicara dapat dimaknai sebagai suatu proses. Kok tiba-tiba tadi dia ngomong, berbicara, dan menyimak. Kok tiba-tiba bicara. Jumping off, jadi langsung deviasi tema ya. Jadi keterampilan berbicara. Bayangkan teman-teman. Bagaimana ini? Melas ya, kasihan ya. Kalau kita berargumentasi semacam ini. Betul, Prof. Dan tidak ada kata motivasi atau confidence di dalam argumen pendahuluan ini ya. Padahal yang topik utama kan motivasi dan self-confidence gitu ya. Itu di bawahnya malah skill mikronya ya. Maksudnya listening gitu. Kan tidak membangun apapun logika dari judulnya itu. Kok just gitu ya? Mantap. Oke. Padahal bahasa Indonesia ya teman-teman ini. Terus kasus yang ketiga. Ini karena bahasa Inggris ya, coba kita lihat. Saya akan terjemahkan di sini. Yuk. Di dalam bahasa Inggris ini, saya langsung terjemahkan ya. Dalam konteks bahasanya sebagai bahasa asing, mahasiswa mengalami kesulitan dalam apa? Dalam menyelesaikan tulisan. Meskipun bukan bahasa Inggris pun juga mengalami kesulitan. Betul enggak, teman? Halo? Benar-benar? Terus ini aktivitas menulisnya itu seperti apa, nggak jelas. Ini generalisasi. Terus kalau kita bicara validitas referensi, teman-teman, ini penting. Ketika Anda mau mengutip sesuatu, referensi Anda itu harus valid, harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Faruk dan Karim, ini risetnya ini nggak jelas juga. Nah ini, terus kesulitan ini tampaknya nampak ya sudah dilaporkan di risetnya sebelumnya di dalam beragam konteks bahasanya sebagai bahasa asing. Misalnya Javid, kawan-kawan melaporkan bahwa leksis kosakata, organisasi dan tata bahasa masalah utama yang dialami oleh orang Arab. Kalau siapa orang Arab loh nulis itu, teman-teman. Argumennya aja juga susah itu. Tidak hanya masalah leksis, tapi kualitas argumennya sama. Jadi ini Javed ini 2013 tidak valid temuannya ini. Kenapa? Arab Saudi yang bagaimana dia investasi gini? Mengalami kesulitan karena apa? Aspek leksis dan isi belum tentu juga. Jadi dia mengutip riset yang kebanyakan terlalu mengeneralisasikan sebuah kasus. Bahwa kasusnya bahwa mahasiswa nggak mampu nulis gara-gara 1-2 ini. Itu kesalahan berlogika. Ini berbahaya. Kalau kita, karena apa? Karena kalau kita bicara menulis, menulis itu kompleks, multidimensional. Tidak hanya urusan kata, tidak hanya urusan kosakata, tapi beragam, berlapis. Mulai dari kualitas argumen, jenis argumen, sampai nanti kemantapan argumen. Banyak banget variabel-variabelnya. Jadi ini, jadi artikel ini meskipun diterbitkan di jurnal Sinta 1, tetap tidak bisa dipertanggungjawabkan. Halo, teman-teman, ada pertanyaan ya, dari sini? Oh, ini publish ya, Prof? Sudah publish, sudah terbit. Okay. Oh, apa pelajaran dari sini, teman? Predatory enggak ini? Oh, enggak ini, bukan predator ini. Jurnal Sinta 1. Coba cek. Wah, semangat nih kalau begitu. Maksudnya semangat gimana? Ya, gini aja bisa publish. Waduh, Mbak Anita. Ya, ini tergantung kecermatan reviewer. Editor. Ya, editor, reviewer. Berarti ini mita besarnya kurang cermat. Jadi ini beruntung ini, terbit. Tergantung amal perbuatan ini. Ya seperti ini. Ya, tapi ya kita jangan niru seperti ini, teman. Terus berikutnya yuk. Lalu bagaimana sih kita menghindari itu, ya kan? Jadi beberapa langkah bagaimana sih kita menghindari yang tadi antara alurnya logikanya kurang pas, terus nanti kesalahan berlogika. Jadi yang paling penting yang kita perlu dihindari, teman-teman. Contoh misalnya banyak. Kalau Anda nggak punya data konkret, jangan menggunakan kata banyak. Kuantifikasi. Jadi kuantifikasi itu berbahaya. Banyak itu berapa? Banyaknya itu. Guru bahasa Indonesia tidak bisa. Nah, ini kan evaluasi. Memakan teknologi dalam pembelajaran daring. Kalau selama pandemi COVID-19. Jadi ini Anda hindari banyak tanpa data yang konkret. Menghindari evaluasi tanpa data yang konkret. Sehingga Anda nanti akan bersifat kesalahan berlogika serangan personal, nyerang guru. Okay. Ini yang berbahaya. Paham ya? Terus yang kedua, kita bicara tema dan rema. Tema dan rema, apa itu tema? Misalnya ya, Schoology, salah satu sistem manajemen pembelajaran lingkungan pembelajaran virtual. Temanya adalah Schoology, bisa meningkatkan kemampuan membaca para siswa. RIM, rema, bisa dan kawan itu rema. Kalau kita bicara temanya ini apa? Teknologi ya. Bisa meningkatkan kemampuan membaca. Remanya. Jadi kok bisa sih teknologi bisa meningkatkan kemampuan membaca? Aneh. Kalau gitu ya kita main teknologi aja. Belum tentu. Jadi ini kita hindari. Jadi apakah tema ini secara logik diwujudkan dalam rema? Paham ya? Misalnya Handoyo makan batu. Kira-kira jos apa enggak, teman-teman? Handoyo sehari-harinya makan batu. Halo? Tidak, Prof. Handoyo, temanya Handoyo ya. Kan manusia, betul nggak, teman-teman? Makannya makan batu, betul nggak manusia makan batu, teman-teman? Nggak logik. Jadi, rema itu pesan. Pesan yang disampaikan, itu rema. Tema itu topik atau aktor atau event atau benda yang direpresentasikan. Terus berikutnya, yuk, pakar dunia di bidang pengajaran bahasa menyatakan bahwa, nah ini kebanyakan di Indonesia, Widodo ya. Menyatakan, menurut Widodo, Widodo mengungkapkan, coba teman-teman, lihat tugas akhir mahasiswa Anda, mulai S1 sampai S3, pasti, kalau nggak menurut, menyatakan. Benar nggak? Menurut, menyatakan. Menurut, menyatakan. Betul nggak? Halo? Iya. Iya. Iya ya. Itu lemah banget. Jadi itu argumentasi berbasis siapa, teman-teman? Murdiono. Berbasis menurut, orang lain. Menyatakan, Harmoko. Menyatakan. Menurut Bapak Presiden, menyatakan. Klaim. Tidak kurang-kurang bagus untuk Anda berargumen. Oke? Terus berikutnya. Ah, ini contohnya, teman-teman. Ini contoh tulisan super kolonial, teman-teman. Ya. Dia mengkaji tentang penggunaan realitas virtual object dalam pembelajaran online. Indonesia memiliki institusi pendidikan yang fokusnya menghasilkan guru. Salah satunya Universitas Negeri Jakarta. Emang gue pikirin. Jadi teman-teman, tolong ya kalau membuat pendahuluan jangan semacam ini. Ini pendahuluan emang gue pikirin. Halo? Ya. Ya. Coba teman-teman. Menurut, nah, pokoknya nggak lepas dari menurut lah pokoknya. Tulisan orang Indonesia ini. Menurut, nanti kuring Sutrisno lo. Padahal orang ini yang punya kok Sutrisno 2010. Saya tahu, karena dia dapat dari Sutrisno. Nggak bisa begini. Nggak bisa begini. Ini harus dirujuk. Alesi. Harus aslinya. Paham? Yeah, halo? Yeah. Yeah. Kecuali Anda tidak bisa diakses referensinya, baru Anda harus mengutip referensi sekunder. Tidak masalah. Ini loh, bisa ditelusuri. Berarti orang ini malas. Malas apa? Menelusuri yang aslinya, padahal bisa diakses. Kecuali Anda nggak bisa mengakses. Oke? Oke. Oke ya. Semoga ya. Pendapat Anda nggak seperti ini. Terus berikutnya. Berikutnya. Kalau kita bicara sebuah membangun argumen, teman-teman. Ini lapis bawang merah argumentasi. Jadi ini bawang merah, teman-teman. Tapi apa, warna di dalamnya itu beda-beda. Jadi lapis yang pertama, yang lemah itu claims. Claims itu claim. Jadi mengklaim. Contoh misalnya, penulis Indonesia, banyak penulis Indonesia terjebak jurnal predator. Wow. Itu kan klaim, bener gak? Bener gak, teman-teman? Halo? Betul. Ya. Kenapa kok mereka terjebak? Karena ingin langsung ingin cepat terbit. Ada gak buktinya? Wah, kan gitu. Bukti ini bisa gak dipertanggungjawabkan? Nah, itu. Jadi itulah semacam lapisan argumen. Oke? Kalau Anda nulis ini, perhatikan ini ya. Oh, ini klaim. Ingat, klaim itu harus ada. Nah, jadi harus betul-betul jangan sampai Anda klaim saja. Ini yang berbahaya. Bahkan yang paling cilaka, yang berbahaya, ketika Anda menulis satu paragraf atau satu pendahuluan nggak ada referensinya, wah itu Anda dari mana klaim? Jangan-jangan isinya klaim saja. Ini yang perlu diperhatikan. dalam nulis sebuah manuskrip. Terus yuk kita lihat, teman-teman. Klaim sini. Kita lihat ya. Jadi kalau Anda nulis sebuah ini argumentasi ya. Argumentasi ini coba teman-teman. Di sini isunya tentang apa di sini? Yuk, isunya di sini. Isunya tentang halo. Importance of education, bro. Ya, jadi yang pertama, banyak negara, siapa dulu banyak? Jadi kalau Anda berargumentasi banyak negara, contohnya siapa saja? Apa negara mana saja contohnya aja? Amerika, Australia, Inggris, Kanada, Belanda sudah menegaskan atau mengakui atau menegaskan, menekankan pentingnya pendidikan untuk apa? Untuk menanamkan nilai ideologi dan budaya. Benar enggak? Di warga negaranya, bahkan orang lain. Betul apa enggak, teman? Benar apa enggak? Kalau Anda dapat beasiswa Amerika, kira setelah kembali ke Amerika, apa yang Anda ceritakan di situ? Teman-teman, halo? Budayanya sana. Iya, sana itu orang Amerika, jujur-jujur. Ya enggak? Disiplin. Ya. Coba kita Indonesia, wes, antri aja enggak mau. Betul enggak, teman-teman? Membandingkan, Prof. Betul enggak? Dosen di Amerika itu selalu kasih umpan balik. Dosen Indonesia, blas, Kak. Sukanya ngasih tugas, tapi enggak mau dikasih umpan balik. Mongkonai, tapi enggak dikasih umpan balik. Amerika, enggak, bedorek. Benar enggak? Betul apa enggak? Benar, Prof. Benar apa enggak? Yang lulusan Belanda sama. Di Belanda, rek. Orang Belanda itu bersepedaan. Aman, nyaman, enak. Di Indonesia bedaan, ditabrak. Nah, ini kadang-kadang membanding, ya benar enggak, teman-teman? Betul enggak? Terus, di sisi yang lain, beberapa negara seperti Jepang, Korea, India, Turki, dan Cina menggunakan apa? Budaya populer. Untuk apa, teman-teman? Budaya populer. Jadi, K-pop. Siapa yang suka K-pop di sini? Halo? Siapa yang suka drama Korea? Drakor? Saya, bro. Hah? Di sini ada penggemar drama Korea? Ada. Ada ya? Ada. Anime? Anime Jepang, Jepang, Jepang, Jepang. Kayak misalnya Tera. Pokoknya budaya Jepang lah. Kayak. Mas Alif. Mas Alif. Nah, kalau saya, teman-teman, Bollywood, India. Jadi, untuk apa? Sebagai instrumen yang efektif, untuk apa? Persuasi atau atraksi budaya dan ideologi. Bener nggak? Anak muda ini rambutnya kayak itu loh, bintang film Korea. Wah, kaya wes. Betul nggak? Karena persuasi ideologi dan budaya. Terus, riset saat ini di bidang hubungan internasional menunjukkan bahwa, nah ini, baik pendidikan maupun budaya populer dapat mempengaruhi perilaku dan pikiran orang. Betul enggak? Betul apa enggak ini? Betul apa enggak? Betul ya? Pendidikan dan budaya populer itu mempengaruhi. Tapi dari dua parameter ini, orang ini menggunakan apa? Parameter pendidikan lebih efektif daripada budaya populer untuk merubah mindset dan perilaku. Kenapa? Yang pertama, investasi dalam kapital manusia, ekonomi pengetahuan, dan prestis dan penguatan sebuah negara. Jadi ketika kita berargumen itu runtut ya. Apa isunya? Apa yang diperdebatkan? Riset yang saat ini menunjukkan apa? Terus posisi kita ada di mana? Ini yang perlu kita tulis secara runtut. Alurnya itu kena jadi gitu. Paham ya? Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Boleh saya lanjut? Saya lanjut. Terus, ini ada beberapa bagaimana mengembangkan artikel kita atau manuskrip kita. Jadi kalau kita mengembangkan sebuah manuskrip, teman-teman, atau artikel kita, kita kadang-kadang kutipan langsung dan tidak langsung. Betul nggak, teman-teman? Halo? Kutip langsung, copas sudah. Kutip tidak langsung, diparafrase. Betul nggak? Halo? Iya. Ya. Benar. Ya, betul. Jadi sitasi langsung dan sitasi tidak langsung. Kalau sitasi langsung, kata demi kata. Kalau sitasi tidak langsung, biasanya diparafrase, diringkas, parafrase, disintesis. Terus yang kedua, sitasi pasif dan aktif. Maksudnya gimana ini? Sitasi aktif misalnya, Widodo melaporkan, jadi aktif dia. Kalau pasif, menurut Widodo, atau Widodo dikurung. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Oke, saya kasih waktu Anda 5 menit untuk mempelajari ini. Sitasi langsung pasif, sitasi langsung aktif, sitasi tidak langsung pasif, sitasi tidak langsung aktif. Ya, silakan Anda pelajari. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Silakan, tunggu. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, bertanya, Prof. Silakan. Ya. Ya, jadi untuk memilih sitasi aktif dan sitasi pasif ini kekuatan argumen lebih yang mana rekomendasinya, Prof? Ini bukan kekuatan atau enggak kuat ya. Variasi, Mbak. Oh, variasi aja. Ya, biar enggak bosan lah. Masa makan soto saja. Okay. Ya, sekali rawon, pecel gitu. Variasi, teman-teman. Oke. Okay. Ya semuanya bagus, tapi ini variasi aja. Masa kursi kurung toh. Masa kurungnya menurut aja. Iya, ya, okay. Paham ya? Oke, siap. Ini variasi supaya apa? Bisa berwarna gitu, Mbak Ani. Ya, makasih, Bro. Ada lagi? Pertanyaan tolong silakan. Kalau sitasi langsung wajib ada nomor halaman. Kalau tidak langsung tidak perlu ada nomor halaman. Oke? Okay? Ada lagi, teman-teman? Sitasi langsung boleh tanda kutip tunggal, boleh ganda. Kalau tunggal biasanya British. Kalau ganda biasanya USA. Oke? Okay? Ada pertanyaan? Prof, ya. Bertanya. Oh ya, oke. Okay. Silakan. Kalau untuk dalam satu naskah, apakah bisa menggunakan dua macam ini atau kita harus beragam? Kan saya bilang beragam, divariasi. Oh boleh divariasi. Okay. Kalau saya ngomong ini kalau bisa divariasi, jangan monoton, ya. Oh iya. Iya. Divariasi, kadang-kadang aktif, kadang-kadang pasif, ya, gitu. Kadang-kadang ya tapi boleh kita kutipan langsung boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak. Jadi biasanya dalam konvensi internasional, satu karya ilmiah boleh mengutip langsung maksimal 500 kata. Oke? Okay? Maksimal. Oke? Okay? Terima kasih, Prof. Oke. Okay. Ada pertanyaan? Sudah. Saya lanjut ya. Tanya, Prof. Oke. Silakan. Jadi kan yang bedanya misalnya yang lead 2015 di belakang dengan yang Li 2015 di depan, itu kan yang Li, yang pengarangnya dalam kurung di belakang itu kan memfokuskan pada informasinya, information prominent. Kalau yang di bawah ini author prominent. Sebenarnya ada kriteria khusus atau hanya masalah variasi saja menggunakan seperti ini? Sebenarnya kalau dalam linguistic functional systemic itu voice-nya kedengaran yang keluar itu, yang aktif, voice-nya. Yang linknya ya? Di depan ya. Iya, iya. Jadi dia melakukan sebuah menunjukkan yang disebut dengan agensi penulis, Mbak. Oke? Okay? Oke. Okay. Ya, itu sih. Ya, lebih dinamis tapi bisa dikurung. Coba Anda nanti lihat di artikel-artikel itu kan. Jadi ini sebenarnya ya pilihan ya. Pilihan personal penulis sebenarnya. Oke? Okay? Oke, okay, ya, siap. Oke, okay, ada lagi? Ya. Ini yang contoh pertama, according to Lee itu tidak kolonial tuh, Prof. Kemudian pertanyaan yang kedua. Menurut itu boleh. Jangan sampai menurut semua. Ya, paham. Sekali-sekali menurut, gak apa-apa. Ya. Yang kedua, Prof. Yang contoh kedua ini sepertinya berbeda dengan aturan dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan misalnya li maintains, jadi kata that itu kan tidak ada, tetapi koma kemudian titik dua di atas. Masak itu enggak kan? Salah itu, enggak lah. Meskipun maksudnya bahasa Indonesia enggak gitu ya. Enggak gitu, enggak gitu. Nehi. Direct nehi. Present kan tanpa kata bahwa. Nehi lah. Nehi itu dari mana atau enggak lah. Meskipun bahasa Indonesia enggak. Nehi. Saya tidak sepakat. Enggak ada lah itu. Kurang sepakat saya. Dan memang kata true itu T-nya kecil ya Prof ya? Sesuai kutipan. Sesuai kutipan. Kutipan, oh, sesuai kutipan. Ya, makasih. Enggak lah, jadi gini. Bahwa itu di dalam bahasa Indonesia ada. Bahwa kalau hilang bahwanya lucu nanti, kecuali sebagaimana li kata-kata koma baru itu koma mbak ya. Oke, okay. Oce Oce Oce okay. Ya sama bahasa Indonesia, bahasa Inggris tuh ya kan, bahasa Indonesia banyak mengadopsi dari bahasa Inggris anunya ya. Oke, okay. Kita kan bahasa Inggris bahasa Indonesia itu sama ya. Jadi ada aktor, proses, goal, objek. Subjek, predikat, objek kan sama. Sama konvensinya, kecuali bahasa Jepang beda lagi. Betul enggak? Bahasa Jepang kan beda. Betul enggak, teman-teman? Yeah. Beda. Yeah, betul. Jepang enggak ngikuti kita. Enggak. Inggris, Indonesia satu jalur. Jerman enggak. Belanda agak. Jadi bergantung ya. Oke, okay, terus berikutnya. Lanjut ya. Terus teman-teman, kalau kita bicara sebuah argumen ya, kualitas argumen dari mana sih argumen itu berkualitas? Ya, kalau kita mau merujuk sesuatu ya, kalau riset ya kalau bisa 5 tahun terakhir. Tapi kalau teori konseptual itu biasanya jadul-jadul. Referensinya lama-lama ya, karena kan tahun 78, 68 orang-orang yang betul-betul mendedikasikan menemukan sebuah grand theory ya kan, teori wah, teori yang betul-betul ketika zaman itu betul-betul menjadi momentum fenomenal. Terus berapa relevan kita, jadi kalau kita bicara tentang pembelajaran online, jangan di masa COVID-19, ya kita bicara dalam konteks COVID-19. Jangan sebelumnya, beda. Terus yang ketiga, apakah argumen itu meyakinkan dan komprehensif? Data empirisnya atau fakta? Apakah argumen itu kuat atau terpercaya? Siapa yang kita citasi dan di mana terbitnya? Apakah isu itu betul-betul tidak bias? Apakah itu hanya agenda personal? Apakah argumen itu bebas atau lepas dari kesalahan logika? Apakah argumen ini betul-betul contohnya bersifat rawan generalisasi dan sebagainya. Ini contohnya. Contoh bagaimana ketika kita menulis, oh jangan lupa ini ya, parameter ini, indikator ini jangan lupa. Terus berikutnya, teman-teman. Kalau kita bicara sebuah penulisan manuskrip ya, apa yang kita lakukan? Ya kita harus navigasi argumen dulu. Yang kedua, kita melakukan sebuah riset yang komprehensif. Ketiga, kita harus betul-betul mengumpulkan, mengevaluasi bukti. Benar nggak argumen ini masuk klasifikasi pengalaman personal, masuk pengetahuan umum, fakta, contoh, pendapat ahli, hasil riset. Mana yang jos dari 1 sampai 4, bergantung jenis desain riset Anda. Kalau Anda eksperimental, ya nomor 6 yang harus kuat di situ. Jangan sampai nomor 1 yang dominan, atau nomor 2 yang dominan. Jadi ini jenis argumentasi ini bergantung desain riset Anda, bergantung apa yang ingin Anda teliti di sana. Terus berikutnya kita lihat, ini contoh bagaimana kita menuliskan dalam argumentasi dalam hal secara manifestasi linguistik. Nah, jadi gitu. Hasil riset bukan menyatakan, tapi melaporkan, menunjukkan. Dan ini contoh-contoh dalam realisasi atau manifestasi linguistik. Kata kerja. Jadi kita harus betul-betul memilih pilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan argumentasi kita. Nah, ini contoh. Jadi ini contoh bagaimana melakukan sebuah pendapat ahli, hasil riset, pengetahuan umum, terus nanti bagaimana observasi, bagaimana kita menuangkan meskipun banyak negara contohnya kayak apa. Jadi meskipun kita menuangkan sebuah banyak, teman-teman, kasih contoh ya, 3 atau 4. Enggak harus 100, enggak harus 10 ya. Terus, jadi teman-teman, sekali lagi saya tuh tekankan, kalau Anda nulis sebuah manuskrip, Anda jangan cari di database yang tidak terpercaya. Nah, biasanya ketika saya melakukan sebuah pendampingan, teman-teman, ini saya selalu menekankan database ini, Taylor and Francis. Nah, ini database ini, Sage. Ini adalah database-database yang terpercaya. Ini terpercaya, teman-teman. Ini terpercaya ini. Ya, jadi ini yang saya sarankan ya. Jadi kalau Anda nulis apa tadi? Database yang terpercaya. Oke? Jadi mungkin dari sini sebelum saya teruskan. Jadi kita kurang berapa jam ini, Mbak? Mbak Anita? Sampai 12.30 berarti. Ya, kurang berapa jam ini? Kurang berapa jam? Kurang 2 jam. Ah, sip. Berarti karena saya nanti kita akan bagaimana sitasi, nanti kita latihan ya. Terus nanti bagaimana nanti kita belajar metodologi. Ya, Mbak Anita ya. Ya, Prof. Oke. Bentar, saya akan menunjukkan sesuatu untuk Anda. Ya. Bentar, teman-teman. Saya mau mungkin sambil nunggu saya ada pertanyaan, silakan teman. Silakan teman. Ya, monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan untuk berkenaan tentang argumen ya. Ya. Monggo. Monggo, teman. Silakan. Ya, masih merenung, berefleksi, Prof. Merenung ya. Monggo, monggo. Kok nggak ada anak ini, Mbak Anita? Ya. Bisa lanjut. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, Prof. Ini saya mau menanyakan terkait yang generalisasi yang di awal di introduction itu, Prof. Itu saya sering sekali terjebak di generalisasi itu. Apakah untuk mendukung atau menghindari generalisasi itu sendiri harus didukung dengan kutipan kah atau bagaimana, Prof? Mas, ya harus dengan kutipan, tapi lihat dulu kutipannya valid apa enggak, citasinya. Nah, nanti kita akan belajar habis ini, ya. Oke? Baik, terima kasih, gitu ya, Prof. Teman-teman, boleh enggak saya tunjukkan sesuatu? Boleh enggak? Boleh, boleh, Prof. Silakan. Oke. Teman-teman, ini orang Indonesia baru terbit, barusan aja, bulan Maret 2021. Penggunaan buku bacaan ya, di konteks anak usia dini di Indonesia. Nah ini. Ini orang Indonesia, dari Nusas Mulawarman, Samarinda. Itu. Semoga Anda nanti bisa berhasil di situ. Terus, kebetulan, nah itu, murid saya, teman-teman. Coba teman-teman, apa pesan di sini? Apa pesan di sini, teman-teman? Halo? Halo? Pantang menyerah, Prof. Iya, Anda jangan menyerah. Kalau menyerah, Anda nggak akan berhasil. Nah, ini bimbingan saya, program percepatan guru besar. Nah, ini. Banyak yang sudah berhasil memanen tahun ini. Gitu, Mbak Anita. Tinggal Mbak Anita yang belum ini, masih proses ya. Oke. Saya lanjut, teman-teman. Lanjut ya. Tadi kita sampai di mana ya, teman-teman ya? Kita sampai oke. Kita akan belajar ini. Oke, teman-teman. Oke. Jadi sudah jelas, teman-teman? Halo. Citasi. Jadi kalau kita bicara jenis-jenis citasi, ini banyak macamnya, teman-teman. Citasi. Citasi itu banyak macamnya. Yang pertama apa? Citasi langsung. Jadi teman-teman, kalau citasi langsung ya. Citasi langsung itu ada dua versi. Citasi langsung pendek, citasi langsung panjang. Kalau pendek itu kurang dari 40 atau ada yang mengatakan kurang 30 kata. Terus citasi tidak langsung itu diparafrase. Citasi plagiat karena Anda tidak memparafrase dengan serius. Citasi buta atau blind, tahu enggak citasi buta? Citasi blind, tahu enggak, teman-teman? Di mana Anda mensitasi sumber yang tidak relevan. Terus yang kedua, citasi yang disembunyikan. Ini karena ada terjemahan langsung tapi tanpa ada parafrase. Terus yang kedua, citasi misalnya Anda nulis bahasa Inggris tapi sumbernya bahasa Indonesia. Itu disebut dengan citasi lintas budaya, lintas bahasa. Yang perlu Anda hindari adalah citasi plagiat, citasi palsu, dan citasi yang disembunyikan. Oke, sudah. Di sini ada pertanyaan? Silakan, teman-teman. Silakan. Silakan. Halo. Tes. Ya, silakan Bapak-Ibu kalau ada pertanyaan. Untuk citasi ya, Prof ya. Citasi ya. Bentuk jenis-jenis citasi. Silakan. Prof, kalau menelusuri citasi kemudian nggak dapat itu masuk yang mana sih, Prof? Misalnya di karya aslinya orang. Ya, kita telusur citasi yang aslinya itu kan dia sudah menyantumkan sumbernya di karya di jurnal. Tapi nggak ada. Tapi plagiat. Linknya nggak ada, masuk yang mana itu? Nggak muncul linknya. Citasi plagiat. Citasi plagiat. Walaupun gini, Prof, mungkin karena dia salah mengutipkan linknya. Karena sama, meskipun salah tetap plagiat ya. Oh iya, makasih, Prof. Oke. Silakan, ada lagi? Silakan, teman-teman. Oke, saya langsung ya. Oke, ini memang remeh-temeh, tapi penting untuk dipelajari. Coba kita lihat citasi langsung ya. Citasi langsung misalnya gini. Kalau Anda citasi langsung, teman-teman, ini. Kalau Anda citasi langsung ya. Jangan lupa. Lebih dari 30-40 kata. Kalau langsung ya. Itu Anda kanan-kiri dimasukkan. Ya. Jadi ada nama pengarang, tahun, nomor halaman. Terus nggak perlu ada tanda kutipan. Langsung menjorok kiri kanan. Terus nanti hurufnya itu lebih kecil daripada teks utamanya. Oke ya. Itu catatan. Lalu font, ukuran fontnya itu lebih kecil daripada teks utama. Ini ukuran font yang citasi langsung lebih kecil daripada font teks utamanya. Oke? Ada pertanyaan di sini? Silakan. Silakan, teman-teman. Untuk citasi langsung ini batasannya ada, kira-kira ada batasan gimana gitu, Prof? Satu manuskrip maksimal 500 kata. Satu manuskrip. 500 kata, ya. 500 kata, ya. Manuskrip publikasi ya, Prof, ya. Kalau untuk disertasi? Kalau untuk disertasi sama, 500. Sama. Oke, okay, ya. Sama. Halo, gimana? Buku sama. entah itu Anda buku, artikel, maksimal 500 kata. Di luar itu, plagiat. Oke? Okay? Ya, makasih, Prof. Berapa citasi Anda di dalam presentasi Anda? Kalau lebih itu, berarti plagiat. Ini berbahaya ini, teman-teman. Jadi nanti di panduan UNY harus jelas, kalau Anda mengutip langsung 500 kali, 500 kata, maka Anda dinyatakan plagiat. Oke, okay. Ada pertanyaan dari sini? Silakan. Kalau ini, Prof, misalkan kita ngutip dari suatu sumber saat itu online, karena online ada, tapi begitu saat tertentu dicek, ternyata sudah tidak ada lagi online. Berarti nanti di daftar referensi, tulis tanggal aksesnya kapan, biar nggak disalahkan, ya? Oke? Okay? Oh, iya, yeah, iya, yeah. Tanggal akses ya. Kapan? Oke? Iya. Ya. Ada lagi? Iya, nuhun. Silakan tunggu. Lanjut. Kita lanjut ya, saya lanjut ya. Ini citasi pendek. Ya, pendek itu ya kurang dari 30 kata. Wajib ada kutipan, tanda kutip ya. Ada nomor halaman, wajib. Wajib ada nomor halaman, wajib. Dan normal, fontnya sama dengan teks utama. Oke? Terus ini citasi plagiat. Mbak Anita, saya ingin tahu teman-teman kenapa ini disebut dengan citasi plagiat. Coba silakan teman-teman, saya kasih waktu 5 menit untuk berpikir. Silakan. Ya, kenapa kalimat, ini citasi kalimat, plagiat? Kalimatnya sama nih, Bro. Coba ayo kita telusuri dengan kritis. Kata kuncinya sama, faktor sosiokulturan dalam proses belajar. 500 kata di seluruh satu manuskrip, bukan per sumber ya. 500 kata semua, kalau Anda ngutip. Oke? Kalau nanti per sumber enak, nanti 10 berapa? Nanti ya nggak nulis Anda nanti. Bukan per sumber ya. Berapapun sumber pokoknya, Anda ngutip langsung 500 kata. Langsung. Oke, okay? Kalau Anda kutip langsung semuanya, itu bukan nulis berarti, jiplak namanya. Tidak kreatif, harus parafrase. Oke, okay? Silakan teman-teman. Silakan. Kenapa ini plagiat? Mbak Anita, ini harus rame nih ya. Kenapa aku nggak rame nih, Mbak Anita? Ya, yeah. Bapak Ibu diramaikan. Ini soalnya di komunitas itu ramai ya, Mbak Anita ya. Ya pastinya ada kesamaan dari bahasanya, Prof. Coba 500 kata bisa diberikan sumber aturan baku citasi 500 kata. Coba Anda ditulis di apa di APA itu ada APA, MLA itu ada, bergantung di gaya selingkung ya. Di situ ada di situ. Oke? Okay? Ya, MLA, APA itu ada biasanya. Maksimal sekian kata ada. Tapi teman-teman, kalau ada citasi lebih dari 500 kok Kak Jos ngono ya? Iya, Mbak Anita ya. Ya, Mbak Anita ya. Iya, betul. Kalau Anda citasi langsung itu sama dengan enggak kreatif itu. Yang paling bagus itu Anda parafrase. Kutipan langsung itu kalau benar-benar urgen. Kalau di parafrase itu maknanya lepas, itu baru langsung. Ya teman-teman, jangan mengandalkan kutipan langsung seperti buku di Indonesia. Kotak main kutip. Jebret. Jebret langsung. Jebret. Ini nulis apa? Ini hanya daftar ide atau gimana nulisnya? Oke? Okay? Oke. Okay. Maaf ya teman-teman. Ya, saya memang ini. Kalau masalah ngutip itu saya sangat, sangat ini, sensitif saya. Yang paling jos ya parafrase itu. Ya Mbak Anita ya. Kenapa? Di situlah kan Anda menulis benar. Oke? Okay? Gimana teman-teman? Kenapa ini plagiat? Yuk. Kok enggak rame nih ya, Mbak Anita ya? Karena halo. Sangat mirip, Prof, dengan apa yang ditulis Ibu Fauziah itu. Oh, ya. Kenapa? Siapa yang plagiat? Bu Fauziah atau Aswanti? atau itu apa bloggingnya, jadi WordPress. Oh. Mana yang plagiat? Siapa yang plagiat? Dilihat dari ininya mungkin apa dari tanggal publish-nya dia aja. Biasanya di letter dia biasanya yang niru gitu. Ini betul, Prof. Irin. Betul. Plagiat turun temurun. Yang plagiat orang Indonesia. Fauzia plagiat, terus Aswati plagiat, dan yang itu yang apa blogernya itu plagiat. Yang aslinya punyanya Brown. Lah, teman-teman. Wes. Yang aslinya itu punyanya Douglas Brown. Yang plagiat orang Indonesia, kenapa ya kok orang Indonesia plagiat? Kenapa? Kenapa? Karena tidak diparafras ya statement Douglas Brown. Bukan kurang baca kalau saya, enggak. Soalnya apa? Tidak pede. Bukan enggak pede, dia terjemahan literal. Kata demi kata. I report ya, enggak diparafrase. Eksiktol ya. Iya. Itulah dampak dari penerjemahan langsung, berbahaya. Paham ya? Oke? Okay? Ya, Prof. Oke. Okay. Hey, jangan ya, jangan sampai Anda plagiat. Apa citasi plagiat turun temurun ini? Ini nampaknya perlu dicek nih tugas akhir mahasiswa. Jangan-jangan sampai turun temurun ini nanti. Oke? Okay? Terus berikutnya, ini plagiat mask. Oh, plagiat mask. Citasi mask. Apa itu? Tahu nggak citasi yang disembunyikan, teman-teman? Tahu nggak? Kita mau nulis pakai bahasa Indonesia, gitu ya. Terus kita terjemahkan seperti ini. Ini termasuk plagiat, teman-teman. Kalau ya, nggak dikasih nomor halaman. Karena ini dikasih nomor halaman, nggak plagiat. Paham? Oh, okay. Paham apa enggak, teman-teman? Ya. Artinya harus Anda tanda kutip loh. Ini meskipun beda bahasa, harus Anda tanda kutip iya. Kenapa? Karena kita terjemahan langsung. Terjemahan literal, kata demi kata. Oke? Oke? Oke, Prof. Oke. Ini pelajaran ringan ya. Pelajaran, ya maksud saya sederhana tapi penting untuk dipahami. Sehingga nanti teman-teman mahasiswa nggak plagiat. Ya, mahasiswa ini. Mahasiswa S2S3, jangan terjemahan langsung. Ya. Terus, lanjut. Ini terjemahan apa? Palsu. Kenapa palsu, teman-teman? Kenapa? Kenapa ini disebut terjemahan palsu atau buta? Blind. Shadow. Kenapa? Kenapa? Kenapa, teman-teman? Kenapa, teman-teman? Kenapa? Bentar, masih mikir, Bu. Ayo, kenapa? Kenapa ini dianggap citasi palsu? Kenapa? Deng-deng. Ayo, mikir. Karena sebenarnya ya tidak difarapkan. Tar ya. Ya, Bu. Tar ya, saya mau sebelum tahu lupa saya tar ya. Sebelum. Saya share lagi. Oke, coba teman-teman kita lihat kenapa orang ini plagiat. Padahal sudah masuk jurnal internasional. Oh, bukan plagiat. Citasi palsu. Padahal ini masuk jurnal internasional. Tapi jurnal internasional sudah discontinue. Selamat tinggal. Sim Scopus. Kalau Anda masih bersikarah di jurnal ini, itu sudah discontinue. sudah enggak terindeskopus lagi. Itu kalau dari referensi itu page-nya cuma 75 aja, Pak. Harusnya kan halaman berapa, saya berapa gitu ya, Pak. Ayo. Bukan itu. Karena itu satu sitasi, tapi dia buatnya seolah-olah dua sitasi dengan cara founder 97, lalu di bawahnya ada P75. Jadi kayak merefer satu yang sama gitu. No. Ayo coba, enggak, bukan itu. Karena sitasi langsung. Hei, Banita. Hei, Banita, ayo. Ayo, kawan-kawan. Ya, mari Bapak-Ibu. Saya mau persilakan. Kita kritis ya. Harus kritis, yuk. Ayo, kenapa sitasi palsu? Kenapa? Karena kalau Anda di kelas saya, teman-teman, tak cubit nanti semuanya. Kalau nggak ngomong, tak cubit satu-satu. Tak jewer. Ayo. Ini saya online nih, Mbak Anita. Coba langsung nih. Mbak Dewi, ayo, Mbak Dewi, ayo. Frase sebenarnya ya, Prof. Karena sebenarnya tidak di parafrase. Ayo kritis ya, teman-teman. Ayo kita lihat, itu sudah saya kasih tanda. Ayo. Tahunnya kan sama 87. Ayo. Ah, teman-teman kurang ini. Ayo. Oh, yang sudah dapat online. Berhasil. Online. Kalau berhasil jawab benar nih, tak kasih hadiah. Ayo. Kalau ini direct quote kan mestinya ada apostrof di volumenya apa, Prof? Hah? Gimana? Volume. Enggak masalah itu. Satu-satu enggak masalah. Kurang-kurang kritis aja coba-coba. Nah, kali dari judulnya itu judul sumbernya Evaluating the Accuracy of Social Judgment. Dari isinya tidak menunjukkan bahwa itu mistik atas karena social judgment gitu. Oke. Coba kita lihat ya, judul artikelnya apa? Dia mengevaluasi penerjemahan label program di Indonesia. Kesalahan, kualitas, dan solusinya. Betul nggak? Iya, Prof. Terus, parameter konsepnya yang salah. Loh, kenapa? Oh, ini loh kesalahan, tapi di evaluasi sosial, di psikologi beda lah, ini kan penerjemahan. Jadi parameter konseptualnya yang salah. Ini yang disebut dengan sitasi palsu, blind. Nggak pas dengan yang disitasi. Parameternya itu salah. Paham ya? Oh, berarti nyerempet-nyerempet gitu ya, Prof? Ah, ini yang disebut dengan sitasi berbasis nyerempet. Pokoknya ada kata kesalahan, semuanya sama. Oh, bukan, ini blind. Citasi ini kebanyakan orang Indonesia begini. Tidak bisa, Pak. Sama dengan kita mensitasi misalnya membaca. Keterampilan membaca. Pokoknya ada kata membaca, padahal konteksnya anak kebutuhan khusus. Lah, riset kita mahasiswa loh. Mahasiswa sama anak SD berkebutuhan khusus sama mahasiswa kan beda kemampuan membaca. Ini disebutkan citasi palsu. Itu banyak yang kita di jurnal Sinta 1-6 itu terjadi. Coba cek. Oke. Jadi makanya relevansi editor Mita Bestari harus paham ini. Kalau enggak ya terjebak dengan sitasi palsu. Sitasi buta dari ini. Oke. Gimana dari sini? Teman-teman. Oke, nanti teman-teman, lebih seru lagi nanti Anda di metodologi. Itu pasti nanti teman-teman itu pada berontak semua. Wah, nggak bisa. Begini ya. Nanti Prof. Iren, ini nanti teman-teman itu pada ngamuk semua nanti habis ini. Wah, nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Tidak valid. Wah, berarti nanti di metodologi itu seru itu nanti. Serius, Anda akan berontak nanti. Suara saya terdengar nggak sih, Pak? Terdengar. Oh, sekarang terdengar. Tadi nggak terdengar, makanya mau komen-komen. Rame nggak bisa. Mungkin tadi belum connecting. Makasih, Prof. Ini luar biasa. Saya aja ikut. Waduh, ini ada yang sitasi yang saya lakukan. Dan ini, teman-teman, maaf, yang nulis ini orang bahasa Inggris, Masya Allah, ini gimana ini, wes ngomong ini. Ya, saya stop dulu. Oke, dari pertanyaan sini bagaimana tuh? Nanti ini semakin panas ini, Mbak Anita. Nanti semakin lama ini, nanti teman-teman ini yang hadir saat ini nanti akan saya diprotes nanti, Prof. Iren. Wah, ini apa ini? Pembicaranya sesat. Gak bisa ini. Ya. Nanti bagus. Nanti coba ya. Nanti di metodologi Anda gini. Jadi nanti Anda akan mencemoohkan saya nih. Gak bisa ini. Ini apa ya? Nanti ya. Maaf, Prof. Nanti akan bertanya. Ya, kaitannya dengan citasi tadi. Kalau misalnya kita meneliti katakanlah siswa SMK gitu. Terus SMK, kita, betul. Ya, mencitasi hasil riset dari SMP gitu. Sama saja pasti ya, Prof? Beda. SMP kalau sama SMP beda. Sama citasi. Pre-service sama in-service teacher juga beda ya, Prof? Boleh, kalau itu boleh. Boleh. Kenapa? Sama, kan rohnya sama. Mereka kan ingin jadi guru. Sama, rohnya itu sama. Rohnya Oke. Terima kasih, Prof. Rohnya. Tanya, Prof. Ya. Kadang nggak lagi nih, mahasiswa Bu nggak ada sumber yang relevan, gimana nyarinya, jadi nggak bisa citasi. Itu yang paling sering, Prof. Adanya di SD, kalau di SMA nggak ada. Gitu. Ya, mahasiswanya kurang kata kuncinya. Oke? Tapi gini, kalau misalnya SMK nggak ada, SMA boleh. Tapi kan nanti di gap, riset ini banyak di sekolah umum. Namun di vokasi, boleh. Ya. Maaf, Prof, misalnya begini, kalau benar-benar itu sebuah kajian yang unik, terus dia dalam konteks ya memang citasinya ada mungkin grade yang nggak sama, konteksnya nggak sama. Kalau ada argumentatif setelah mensitasi dengan melakukan satu kritikal, boleh nggak itu? Ya silakan, boleh silakan. Jadi intinya kan nggak bukan ya fix mati, tapi reasonable-nya kenapa dia ini? Kalau misalnya contoh ya. Kok riset sebelumnya kok nggak ada 1, 2, 3? Nggak masalah. Nanti argumentanya kenapa menghidupkan riset ini? Silakan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, nanti harus kuat di konseptualnya, di teoritisnya, ya. Oke. Okay? Yuk. Tenang, riset itu adalah proses demokrasi. Yang salah, yang nggak melakukan penelitian. Oke, kita lanjut ya. Lanjut teman-teman. Nanti Anda ini semakin bergoyang ini di metodologi. Nanti Anda wah rame nanti. Saya begini, kok begitu ya dan sebagainya. Oke. Saya lanjutkan ya, teman-teman ya. Ini masih banyak jam kan, Mbak Anita? Halo, mana Mbak Anita ini? Mbak Anita. Ini kurang masih banyak jam kan? Nah, saya ini sekarang masih aman. Yuk kita lihat ya teman-teman ya. Sitasi lintas bahasa apakah nggak boleh? Boleh. Sitasi lintas bahasa. Tapi ada aturannya. Yuk kita lihat yuk. Kalau ini di dunia multikultural, multibahasa saat ini sangat penting untuk. Ini kan langsung teman-teman. Kalau Anda terjemahkan langsung begini ya. Ada proses yang kedua. Anda parafrase ini. Supaya apa? Supaya tidak sitasi mask, supaya betul-betul kreatif semacam ini. Nah, di parafrase gini, coba beda nggak teman-teman yang terjemah langsung sama yang di parafrase, beda apa enggak? Coba dibandingkan, beda apa enggak teman-teman? Beda, Bro. Sense-nya gimana? Sense-nya gimana? Yang enak yang di parafrase kan? Iya. Itu maksud saya. Jadi ketika kita enggak apa-apa misalnya kita mensitasi dokumen yang bahasa Indonesia lalu kita bahasa Inggriskan enggak masalah. Tapi ingat sebelum diinggriskan di parafrase dulu. Baru nanti diinggriskan. Oke? Atau sebaliknya. Nanti dari Inggris ke bahasa Indonesia diterjemahkan dulu baru nanti di parafrase. Oke? Oke, teman-teman. Oke. Oke. Terus, yuk. Ini yang Anda tunggu-tunggu. Mungkin ya, Mbak Anita ya. Jadi nanti elaborasinya, insya Allah minggu depan ya, Mbak Anita. Minggu depan kita ada pertemuan lagi. Iya, betul, Prof. Jadi nanti mungkin minggu depan kita akan belajar bagaimana nanti akan lebih supaya interaktif ya. Bagaimana nanti metodologi secara bagaimana mendesain instrumen, bagaimana nanti menganalisis data, itu bagus, kayaknya menarik ya, Mbak. Terus tadi bagaimana melaporkannya, mungkin nanti minggu depan kayak gitu ya, Mbak Rita ya. Iya, betul, Prof. Temuan terakhir. Sangat dibutuhkan itu. Oke. Jadi di sini bagaimana kita bagaimana kita memframe metodologi riset. Yuk. Oke. Kita lanjut. Ini peperangan. Wah, pasti dosen yang kuanti nyerang kuali. Gak bisa itu. Dosen itu tidak valid. Yang kuali begitu nyerang, apa itu kuanti? Serang menyerang. Tidak ada gunanya di situ. Benar enggak, teman-teman? Betul apa enggak? Halo? Tes. Betul. Berapa kan rebutan pengaruh, Prof. Yes, iya. Ini kuanti ya, kuali. Waduh, yes. Rebutan, yes. Ini sama dengan NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah NU. Waduh, sport 2 ini. Di penelitian kuanti dan kuali jadi perdebatan di Indonesia sama, NU dan Muhammadiyah. Benar enggak, teman-teman? Maaf ya. Saya kadang-kadang guyon ini. Guyon ini bunda, saya guyon ini tadi. Oke. Kuanti, katanya orang kuanti, gak bisa. Variabelnya mana? Wah, ini kuanti ini, variabel. Betul gak? Betul. Jumlahnya representatif gak? Benar gak? Terus yuk, katanya orang kuanti, kita nguji teori, hipotesis. Sebelum melakukan penelitian. Hipotesis dulu, teori dulu dimantapkan. Dites, benar nggak hipotesisnya? Benar nggak teori ini? Betul nggak? Parameternya kuanti, sampelnya gede. Kalau kecil, nggak valid. Betul nggak? Betul apa nggak? Bener apa nggak? Mahasiswa bingung ini. Promotor satunya kuali. Promotor duanya kuanti. Nyampe di promotor keduanya gagal. Nggak bisa, salah. Waduh, kasih ya mahasiswa. Benar enggak? Ya. Terus, kalau kuali, enggak. Kuali itu sebuah riset. Apa riset itu? Mengkaji dalam konteks kehidupan nyata. Kehidupan nyata. Teman-teman, tahu enggak ini? Apa ini? Tanaman. Apa ini itu? Tanaman hias. Tanaman hias. Apa ini? Tanaman hias. Wah. Ini kalau orang kuali ini mempunyai makna untuk bisa diteliti. Iya. Yeah. Tapi kalau kuanti ini apa ini? Ini bunga ini, bukan data ini. Bunga ini katanya kuanti. Lah kalau kuali enggak, ini data. Ini. Terus yang kedua. Kualitatif itu menekankan kepada interpretasi dan makna. Kalau kuanti statistik. Benar enggak? Benar. Ya. Terus kalau kuali bergantung peneliti. Peneliti adalah instrumen. Kalau kuanti objek. Peneliti lepas. Enggak boleh. Ada gap. Ada batasan. Betul enggak? Peperangan kuanti dan kuali, perang teman-teman. Semoga di UNY enggak terjadi itu. Kadang-kadang, Prof. Dosen ini kuanti, ini kuali. Kasian mahasiswanya. Pimpong, sana kemarin. Galau, nggak lulus-lulus. Bener nggak? Insya Allah di UN-nya nggak ada. Nggak ada ya, di UN-nya nggak ada. Insya Allah. Yang ada itu tetangganya UN. Oke. Terus yuk, kalau ini kan wah kita harus apa? Di buku ini banyak. Tapi, saya mau buat sebuah ringkasan. Ringkasan membaca 650 buku metodologi. Ya, sedikit lah masih, belum 1000 lah. Anda berapa? Membaca buku metodologi, berapa? Berapa? Aduh, dua. Dua. Coba rangkuman ini, teman-teman. Merangkum. Begini, teman-teman, rangkumannya. Rangkumannya begini. Parameter kuanti itu variabel yang bikin sebel. Benar nggak? Gara-gara variabel nih, nggak dokter-dokter mahasiswa itu. Kalau S1, 2 variabel. S2, 3 variabel. S4, 10 variabel. S4 ada nggak? S3 ya? Ini maaf ya, saking semangatnya saya teman. Nggak ada S4, S3. Minimal 4 variabel, katanya promotor. Yes. Galau mahasiswanya. Promotor, padahal saya kuali. Kok dihantam kuanti? Yes. Gitu, Mbak Anita. Sedih mahasiswanya. Terus kuanti, objektivitas. Data, kalau orang kuanti ini, objektif. Bener nggak? Data nggak boleh subjektif, harus objektif. Emangnya Tuhan, emangnya malaikat. Ngalah-ngalahi Tuhan aja. Bener nggak, teman-teman? Bener apa enggak? Tes. Iya. Benar. Benar, Prof. Kayaknya data itu objektif, Fred. Enggak ada data itu objektif. Mana ada data objektif? Yang objektif itu hanya Tuhan dan malaikat. Itu yang objektif. Kalau manusia masih punya rasa, tahu uang, enggak objektif. Subjektif. Ini katanya kuali ini. Nyerang, pokoknya saling nyerang. Woy. Kuanti menguji teori, hipotesis. Yang keempat, statistik. Yang terakhir, validitas, kuanti. Kalau kuali, enggak beda parameternya. Fenomena. Loh, peringatan kamu subjektif? Iya, aku subjektif. Kenapa? Aku mazhab kuali. Oh gitu ya. Loh, kamu enggak nguji teori? Atau enggak ada hipotesis? Enggak. Aku menggunakan teori. Kenapa? Aku mazhab kuali. Kamu kok enggak ada statistiknya ya? Enggak. Saya kejenuhan data. Oh gitu ya. Validitasnya enggak ada. Kemantapan dan kepercayaan. Bayangkan teman-teman. Kuanti kuali itu punya parameter tersendiri. Enggak bisa kita campur-campur. Gimana teman-teman? Dari sini. Gimana teman-teman? Halo, kok pada diam semua ya ini ya, kesel aku. Menyimak Prof. Menyimak. Anita, ya. Kok diam semua gitu loh? Enggak, maksudnya apa pertanyaannya? Coba tanya gitu. Ayo, tanya. Tunggu Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan. Tanya, ayo coba. Ya. Batu tersepona. Terpesona. Enggak, tanya tuh teman. Makanya saya kadang-kadang kesel lah dengan dosen ini. Kesel, apalagi yang sudah profesor. Kesel banget lah. Kuanti kuali kok dipermasalahkan. Ya, gimana? Ini Prof, kami itu, saya dari kualitatif Prof, sering ditanya untuk dipaksa untuk membuat instrumen itu. Terus? Nah, itu saya bingung, instrumennya gimana kalau untuk kualitatif? Oke. Gini, kuali itu kualitatif itu juga ada instrumennya. Ada. Ya. Ada. Peneliti sendiri ya Prof, peneliti sendiri. Nah, nanti tahu. Oke. Pokoknya ini kuanti kuali entah itu apapun Anda, entah itu kuanti kuali, wes bener wes, yang penting masuk dalam parameter ini. Kalau kuanti ya kuah ikuti konvensi kuanti. Kalau kuali ikuti konvensi kuali ya, enggak ada yang semuanya oke sudah. Jangan ribut masalah kuanti dan kuali. Oke? Ini LP2M juga begitu. Harus cerdas dalam menerima hibah. Jangan-jangan nanti penelitian kuali duitnya sedikit, yang kuanti duitnya banyak. Jangan menzolimi nanti. Ya. Oke. Teman-teman, Prof izin bertanya, Prof. Silakan. Iya. Masih terkait yang kualitatif. Saya juga baru belajar sedikit-sedikit yang etnografi. Etnografi betul. Iya. Karena basis saya kan sebenarnya engineering. Teknik ya. Iya. Tapi saya waktu itu meneliti tentang perilaku masyarakat terhadap sampah gitu ya, timbulan sampah. Jadi saya harus sedikit. Berarti teknik lingkungan berarti. Iya, betul. Jadi saya baru belajar sedikit-sedikit tentang etnografi. Kemudian ada satu yang saya baca tentang partisipan as observer. Nah, di situ saya berusaha menjadi observernya ke kampung-kampung. Tapi setelah itu saya juga agak bimbang dengan diri saya sendiri, Prof. Ini am I qualified observer? Sampai saya berani mengklaim ini hasil observasi saya gitu ya. Jadi saya antara yakin tidak yakin pendekatannya yang participant as observer dan yaitu tadi justifikasi terhadap diri saya sendiri, am I the right observer atau tidak, itu bagaimana ya? Maternum. Oh, tenang aja, santai. Ada. Nanti itu belakang-belakang nanti ada penjelasan saya ya. Disimpan dulu. Oke ya. Siap. Nanti kuali akhirnya teman-teman, akhirnya ya, supaya enggak perang nih antara promotor 1 dan 2, antara orang kuanti dan kuali ya. Supaya enggak perang nih. Wes, ayolah berdamai. Apa itu? Ini damainya. Ya, kan? Berdamai. Bener enggak, teman-teman? Wes, next. Supaya mahasiswa enggak bingung, wes. Saya pakai campuran wes supaya damai. Betul enggak? Yeah. Mixed method research. Riset campuran. Wes, antar kuanti kuali dulu. Dulu iya, campuran kuanti dan kuali. Tapi sekarang nehi. Paham? Bingung lagi. Jadi mixed method research, penelitian mixed method itu ada dua paradigma. Paradigma klasik dan paradigma pasca klasik. Atau yang dikenal pasca metodologi. Bingung? Bingung apa enggak ini? Bingung apa enggak ini? Tes-tes. Teman-teman. Menyimak, Bro. Enggak. Kok enggak ada pertanyaan gitu loh? Masih terpesona, Prof. Menyimak. Coba. Menterna, Prof. Nah, ini kan bahasa Indonesianya. Baru fokus. Penelitian metode campuran. Ya betul ya, kalau Indonesianya, saya nggak tahu Indonesia yang pas. Coba cek penelitian metode campuran atau Inggrisnya mixed method research. Itu ada dua paradigma teman-teman. Klasik, yang klasik apa? Kuanti dan kuali. Jebret dikatakan mixed method research. Ada yang aliran yang disebut dengan pasca kualitatif atau post mixed method research, penelitian pasca metode campuran. Apa itu? Aku bingung. Contohnya perkawinan kuali dikawinkan dengan kuali, kuanti dikawinkan dengan kuanti, itu yang disebut dengan post mixed method research. Paham ya teman-teman? Halo, Malani. Iya, iya. Iya, Prof, lanjut. Kawinannya gak, belum tahu seperti apa. Enggak ada pertanyaan lagi nih. Perkawinannya kayak apa? Kawinan. Pokoknya bentuknya gimana, Prof? Gue menunggu penjelasan nih, Prof. Oh, oke. Okay. Ya, memang sengaja saya dulu. Tahu. Mau nanti ya. Kuali dulu, kuanti dulu atau gimana? Kan biasanya kan Anda survei ini ya, survei pakai hipotesis ini kan kuanti toh teman-teman. Paham? Halo. Halo ya. Halo. Ya, kuanti, ya. Kuanti. Survei diukur, dihitung bagaimana pakai SEM, bagaimana pakai uji hipotesis kuanti. Tapi Anda ingin menggali lagi dengan data kualitatif. Akhirnya apa? Wawancara. Itu disebut dengan metode campuran klasik. Paham? Paham apa enggak? Ya, ya, paham. Oke, yes. Oke, lanjut yuk. Kalau kita bicara kuanti dan kuali, itu bukan masalah kuanti-kuali, teman-teman. Paradigma, mazhab. Kalau kita bicara paradigma, macam-macam. Ada paradigma. Ini kurang R-nya ya. Pasca strukturalis atau pasca kebenaran. Ada pasca humanis, ada pasca metodologi, ada aliran kritis, ada aliran emansipasi, ada aliran empiris, ada aliran pasar modernis, ada pragmatis, interpretatif, konstruktivis sosial. Banyak aliran-aliran ini. Jadi inilah filosofi. Jadi kalau Anda meneliti itu, harus jelas filosofinya kemana, epistemologinya, ontologinya, itu harus jelas. Jadi orientasi ontologi, orientasi epistemologi, Anda harus jelas kemana engkau. Nah, apapun itu paradigma yang dibawa, dibungkus dengan etik. Etik. Jangan lupa etika. Jangan-jangan riset Anda hanya mengutamakan populasi yang banyak tapi tidak beretika. Ini berbahaya. Oke? Okay? Nah, oke, okay. Sekarang ada pertanyaan di sini. Itu paradigma. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Prof, izin bertanya. Tidak bergerak ini. Halo? Ya, diberi contoh, ya. Prof. Gimana? Ini Prof, ada pertanyaan. Tanya, Prof. Ya, Prof, itu Mbak Dewi mau bertanya. Silakan. Ya, silakan. Ya. Jadi begini, Prof. Bagaimana ya, Prof, caranya menentukan penelitian kita itu tepatnya untuk kuantitatif atau kualitatif? Lah, ini kembali lagi saya wis ngomong tadi masih kuanti dan kuali. Gini, teman-teman. Anda kalau meneliti itu jangan milih kuali dan kuanti dulu. Yang pertama yang Anda lihat itu, Anda mau meneliti apa? Tujuannya apa? Pertanyaan yang kamu kaji apa? Baru Anda bertanya. Filosofi, epistemologinya Anda mau menganut yang bagaimana? Ontologinya yang bagaimana? Itu dulu. Baru Anda tentukan. Dua itu, kuali, kuanti, atau mix. Atau nanti merujuk kepada desainnya. Paham ya? Halo, Mbak Dewi? Ya, ya Prof, siap. Ya, jangan kalau Anda membimbing, mana, kuanti atau kuali? Itu pertanyaan yang kurang cerdas untuk mahasiswa. Kuanti atau kuali? Itu kurang cerdas, teman-teman. Apa yang kamu teliti? Kenapa kamu meneliti ini? Apa tujuan kamu? Bagaimana rumusan pertanyaan kamu? Baru itu. Ke situ. Oke? Okay? Oh, oke, okay, Prof. Sip. Oke. Okay. Maaf ya, teman-teman. Terima kasih, Prof. Oke. Okay. Silakan. Tapi, teman-teman, kalau orang eksak, MIPA, pertanian, beda. Jelas mereka itu harus objektif. Contoh, saya ingin menguji tentang profil tanah di lahan pertanian ini. Ya harus betul-betul objektif. Betul-betul positivis. Hitungan ini harus betul-betul bagaimana unsur haranya, bagaimana kehidupan mikroba di tanah itu. Iya, kalau yang eksak, ini paradigma empiris, positivis. Objektif. Kalau kedokteran, betul. Sampel darah. Darah ini di betul-betul itu baru empiris. Aliran positivis. Harus objektif. Kalau nggak objektif, ya kasihan nanti pasiennya. Ya? OC? Oke, lanjut. Lanjut ya saya. Karena nggak ada tanya, sudah lanjut harus. Izin bertanya, boleh, Prof? Oh, oke, okay, okay, silakan. Itu. Jadi kan misal sudah menentukan nih kuantitatif atau kualitatif. Nah, bingung juga apakah perlu ditambah atau menjadi mixed method. Nah, itu kapan kita bisa yakin kalau ini butuh data tambahan? Misal dari kuanti itu butuh data tambahan dari interview gitu, Prof. Ya, berarti Anda masih positivis. Aliran 1, 2, 3, 4, 5. Aliran yang 5 ya, dari atas. Berarti mbaknya masih positivis. Oke. Okay. Sudah ya? Sudah? Saya lanjut ya? Lanjut yo. Iya, iya, iya. Perawannya yo. Silakan, silakan, silakan. Saya ingin meneliti wajah neolib di ruang kelas. Gimana itu caranya? Saya ingin meneliti wajah, sinten? Wajah neoliberalisme di ruang kelas. Oh gitu ya, bisa boleh, berarti jenengan aliran interpretatif. Cuma nanti itu untuk menggambarkan bahwa apa, misalnya memandang. Jangan kan gitu, Nye. Bagaimana meneliti, bagaimana orang muslim berhijab, itu pun sudah satu artikel ya. Asoy enggak? Atau bahkan bagaimana gestur rektor atau pejabat ketika berargumentasi masalah anggaran. Itu loh satu artikel. Asik enggak? Oke. Okay. Saya lanjut. Oke. Okay. Kalau kita bicara itu tadi, oh, paradigma itu, desain-desainnya, teman-teman, desain-desainnya ini rangkuman, teman-teman. Rangkuman pendek. Ini loh, daftar riset. Menu yang umumnya. Teman-teman. Banyak ya? Banyak apa enggak? Banyak sekali. Banyak sekali. Ini masih ada turunannya. Turunannya apa? Wish. Jadi aliran kritis digabung dengan analisis kajian wacana. Etnografi 2.0. Analisis isi etnografi. Studi kasus fenologi. Wah, banyak teman. Turunannya itu bahkan ada 100 lebih desain riset. Asik enggak? Asik apa enggak, teman? Halo. Asik tapi belum tahu. Ya, kan makanya harus ikut sekolah nanti. Mbak Anita, teman-teman, kalau mau ikut sekolah saya, nanti teman-teman akan diajari 100 desain riset. Ini promosi saya, Mbak Anita. Kalau Anda ikut sekolah saya, kita ajari 100 desain riset. Sama prakteknya dan implementasinya. Keluaran dari sekolah ini langsung publikasi satu manuskrip. Enak. Siapa yang tertarik? Saya. Yakin? Ikut sekolah berarti. Nanti. Hah? Pendaftaran. Nanti sekolahnya dimulai. Ada dua ya. Ya, Mbak Anita ya. Mana nih, Mbak Anita? Iya, Prof. Kenapa? Ada sekolah menulis. Itu Asyir. Itu dimulai April ya, Mbak Anita ya. Oh iya. Ah, ada yang sekolah meneliti dan menulis. Itu dimulai Agustus, tapi sudah berjalan ini. Sekolah ini. Siapa yang tertarik ikut sekolah? Boleh. Berapa lama, Prof? Sekolahnya. Yeah. Nanti gini, tadi ya. Nanti boleh saya jelaskan nanti belakang-belakang aja ya. Belakang-belakang aja. Saya mau menyelesaikan ini dulu. Materi ini. Boleh ya? Saya selesaikan ini dulu ya. Biar nanti saya nggak dimarahin oleh Mbak Anita. Silahkan lanjut, Prof. Iya, nanti. Ini anu. Mbak Anita, biar dosen UNY ini bergoyang lah. Biar sekolah ya. Iya. Coba kita lihat. Jadi ini adalah desain-desain. Kok gitu ya? Pusing aku lah kalau banyak desain ini. Tenang aja. Coba kita lihat, teman-teman. Kita dari banyak desain ini. Ini, teman. Desain etnografi ini banyak macamnya, teman-teman. Etnografi saja. Coba. Otoetnografi. Etnografi klasik. Etnografi kritis. Etnografi berbasis komunitas. Duoetnografi. Etnografi feminis. Etnografi genre. Etnografi low, teman-teman. Mixed method. Etnografi internet. Etnografi cepat. Etnografi feminis. Hanya satu saja. Penelitian etnografi banyak macam-macamnya. Berapa ini? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 turunan. Gimana, teman-teman? Gimana? Halo? Kok nggak ada ini ya? Nggak ada. Luar biasa, Prof. Banyak yang belum saya ketahui. Makanya ikut sekolah nanti. Ya. Kalau nanti sekolah, teman-teman, wes pokoknya. Satu minggu itu saya ajarkan 25 desain riset. Satu minggu itu. Wes pokoknya liar lah. Pokoknya. Sekolah ini liar pokoknya. Bereksplorasi. Daring gitu. Ya, Prof. Daring. Ya, daring moso luring. Nggak boleh luring. Daring. Kan efisien, kan? Daring. Satu minggu dua kali sekolahnya. Ada yang programnya satu minggu dua kali, ada yang satu minggu sekali. Gimana, teman-teman? Mbak Anita aja baru tahu ini ya. Banyak begini ya, Mbak Anita ya. Iya, untuk etnografi ya. Jadi etnografi aja macamnya banyak. Paham ya? Nah, nanti kita eksplorasi nanti. Nanti biar teman-teman tuh, coba lihat ya, ini kita lihat etnografi. Apakah ini ada rujukan? Wah, ada rujukannya. Ada bukunya, ada rujukan artikelnya, ada rujukan, ada tesisnya. Ada. Terus yuk lanjut yuk. Kita lihat yuk. Benar enggak yang dikatakan saya tadi? Yuk. Teman-teman, kok enaknya ya teman-teman ya? Penelitian autobiografi seorang perjalanan ibu atlet untuk memenangkan emas. Berarti ini berapa? Satu ibu saja. Bisa, bisa. Ini penelitian autobiografi. Asik nggak teman-teman? Asik loh. Halo? Asik loh. Asik nggak? Berarti misalnya tadi Mbak siapa ya yang teknik? Mbak siapa tadi? Teknik. Tadi Mbak siapa teknik? Mana? Mbak, teknik yang tadi, teknik lingkungan. Teknik lingkungan apa tadi? Mbak siapa tadi? Oh, Nayono siapa tadi ya? Tadi? Oh, ya, yang official ya. Tadi kan. Misalnya Pak Suyato misalnya. Pak Suyato. Ya. Saya ingin meneliti diri Bapak sendiri. Bagaimana saya menjadi pendidik PPKN? Boleh meneliti Pak Suyato sendiri. Mantep. Asik. Nggak usah meneliti orang lain. Gimana, teman-teman? Gimana? Halo? Ya, siap. Jadi, autobiografi. Jadi, penelitian diri sendiri. Berarti kalau gitu, samplingnya minimal 2, minimal 1, boleh, boleh. Diri sendiri, boleh. Meneliti 1 orang, boleh. Meneliti 2 orang, boleh. Meneliti 3 orang, boleh. Meneliti 4 orang, boleh. 5 orang, boleh. Prof, saya mau tanya, Prof. Oke. Ya. Ya. Saya kemarin pernah membaca sebuah artikel yang cuma terindeks artikel bereputasi yang menulis tentang khusus tentang wawancara satu orang saja dan dapat dijadikan artikel tentang wawancara itu. Itu termasuk artikel apa dan apa itu bisa ya, Prof? Terima kasih, itu saja. Autobiografi, kalau diri sendiri. Kalau orang lain, biografi. Dan itu masuk dalam ruang lingkup studi naratif namanya. Ya. Oke? Oke, Prof. Terima kasih. Apakah jurnal ini top? Ini jurnal top ini. Josh. Q1. Mantap. Menerima hanya satu orang aja. Autobiografi. Diri sendiri. Enak gak? Enak kan? Daripada kita nyari 100, gak nemu. Artikel gak selesai-selesai. Ditagi LP2M. Ditagi rektor. Ditagi direktur. Bener gak teman-teman? Halo? Betul. Betul. Jadi seharusnya UNY harus bergoyang. Rubah paradigma, meneliti diri sendiri. Boleh. Luarannya kan apa? Publikasi jurnal terindeks Scopus. Betul ya, Pak Anita ya? Luarannya kan? Iya, betul. Iya. Apa yang kita perdebatkan? Oke, terus. Berikut. Prof, tanya Prof. Oke, gimana? Kalau autobiografi itu harus minta izin orangnya enggak ya? Autobiografi kalau ibu sendiri ya enggak perlu. Masa? Saya mau meneliti diri saya sendiri. Enggak perlu. Enggak, misalnya orang lain. Orang lain, ya tinggal izin aja. Ibu, boleh enggak? Ibu bercerita ya? Boleh. Untuk publikasi saya? Boleh. Nanti dikeluarkan ya, surat. Prof. Mandoyo, gitu. Oh, boleh. Nanti boleh. Nanti saya ditraktir aja. Ya, ya Pak Anita ya. Siap. Oke. Okay. Kenapa Bu Yayo kok tertarik meneliti saya? Kenapa? Wah, hebat ya, Dok. Prof. Enggak, saya enggak hebat. Enggak, saya enggak. Jadi, ya. Saya ini ya, menurut saya dulu. Gimana, Bu Yayo? Menurut Prof enggak hebat, tapi menurut saya hebat. Nah, kenapa, Bu Yayo? Kok kan, kita kan baru kenal. Mas Andojo ini dari mana, toh? Wonogiri jangan-jangan. Gimana, Bu Yayo? Halo, Bu Yayo. Ya, pokoknya hebat, Prof. Saya kagum. Masih muda, okay. sudah banyak sekali ilmunya. Enggak, ya saya dulu ini apa, teman-teman? Dulu SD itu senang saya baca. Kelas 4 itu saya sudah senang baca, terus jam 2 bangun malam untuk belajar. Terus SD kelas 6 mulai sholat malam. Itu yang saya lakukan dan saya ya tirakat lah di situ. Bu Yayu. Oke. Lanjut ya. Ya. Lanjut. Terus yang kedua yuk. apa ini desain-desainnya? Loh. Kok ada kata mixed? Tapi naratif boleh. Jadi ini sebuah argumentasi bahwa ada yang disebut dengan data wawancara naratif autobiografi dikawinkan dengan etnografi, dikawinkan dengan analisis komparatif, itu disebut dengan mixed method research. Oh gitu ya. Ini yang saya maksud kuali kawin dengan kuali. Asik nggak? Halo asik, teman-teman. Bro. Asik ya. Jadi biografi kawin dengan naratif, kawin dengan etnografi. Sip. Jadi perpaduan yang bagus. Tapi payungnya penelitian naratif, makronya. Misunya biografi. Mikronya autobiografi. Tapi mixed method. Terus yang ketiga yuk. Ini punya saya. Punyanya Handoyo Puji Widodo. Saya menggunakan desain apa, teman-teman? Desain apa? Riset kelas etnografi. Ya, gitu. Oh, macam-macam ya ternyata desain-desain ini. Kelas etnografi. Tadi ada naratif biografi. Ada yang auto-etnografi. Wah, macam-macam. Jadi bayangkan, begitu luasnya desain riset ini. Jadi banyak cara ketika kita mengambil data bagaimana. Nah, nanti akan saya jelaskan Mbak Anita di pertemuan berikutnya. Fokus bagaimana mengambil data, bagaimana menganalisis data. Ya, Mbak Anita ya? Ya, siap. Ya. Ya. Jadi nanti biar fokus. Ini soalnya agak berat ini materinya untuk minggu depan. Tapi insya Allah saya buat santuy. Oke, terus berikutnya. Ada pertanyaan dari sini? Ayo, silakan teman-teman. Ayo, silakan teman-teman. Ayo. Silakan teman-teman, ada pertanyaan dari sini? Ini risetnya berapa lama, Prof, yang vocational English reading? Ini? Ya. Ini hanya 14 bulan. 14 bulan. Di lapangan setiap minggu, kecuali minggu. Mulai Senin sampai Sabtu ke sekolah. Sekolahnya? Libur sekolah, libur. SMK. Lama ya? SMK. Ya. SMK ya. Ya, gimana? Ya lama, cukup lama. Terus gini, etnografi apa perlu lama? Enggak perlu. Etnografi cukup satu minggu. Boleh etnografi satu minggu. Loh. Kata promotor saya, etnografi itu minimal satu tahun. Enggak, salah. Itu etnografi klasik. Etnografi cepat atau rapid itu boleh 7 minggu. Bahkan 2 hari boleh. Oke? Ya. Oke. Terima kasih. Oke. Ya. Maaf ya teman-teman ya, saya mungkin apa kok enggak beda ya dengan yang saya baca. Oh, beda dengan lah. Itu kan ya ini sebuah gerakan revolusi dalam melakukan sebuah penelitian. Artinya apa? Kita harus kreatif dan inovasi dalam melakukan sebuah penelitian. Dan otomatis demokrasi dan beretika. Oke? Oke ya teman-teman ya. Oke. Terus berikutnya. Nah ini berikutnya. Triangulasi. Ini yang sering jadi perdebatan juga di kalangan dosen, peneliti, dan promotor. Kuanti, reliabilitas. Betul nggak? Kalau kuali, enggak. Dependabilitas. Beda. Kuanti, validitas. Kalau kuali, kredibilitas. Kalau kuanti, bisa direplikasi. Kalau di kuali, konfirmasi. Loh kan beda. Kalau kuanti, di generalisasi. Kalau kuali, enggak. Bisa ditransfer. Bisa diadaptasi. Bisa diadopsi. Bisa dimodifikasi. Itu teman-teman. Beda parameter, beda standar. Jangan sampai mahasiswa menggunakan kuanti diserang kuali. Mahasiswa menggunakan kuali diserang kuanti. Nggak akan dapat ujung-ujungnya. Akhirnya perdebatan, apa? Perdebatan yaitu si buta dengan si buta berargumen tentang gajah. Gajah itu seperti apa? Ya itu sudah. Oke. Halo. Teman-teman, Loha. Halo. Iya, ada pertanyaan dari sini. Kok enggak ada yang tanya gitu? Heran saya. Mbak Anita, kenapa kok enggak ada yang tanya? Ya, masih refleksi juga, Prof, dengan apa yang sudah kita pelajari dengan masukan Prof Han. Maksudnya apa maksudnya yang dipelajari Mbak Anita? Apa itu? Apa Mbak Anita? Ya monggo Bapak Ibu. Ayo Jogja Pak, mengendapkan dulu Pak. Tidak frontal Pak, bukan gaya lain. Gimana, gimana? Kalau saya merefleksi, oh ya, ya karena saya belum tahu misalnya. Gitu. Oh gitu ya? Tidak bertanya atau heboh gitu Pak. Enggak bisa, Anda tetap saya. Enggak bisa, Anda menyesatkan. Bukan tipe saya. Oh enggak, kalau ada, monggo. Akan saya sedang jawab. Kalau saya sedang mengendapkan, gimana? Pak, mengendapkan, sedang menyimak dan mengendapkan. Enggak masalah. Ilmu anyar, Prof. Iya, betul. Pokoknya saya siap. Saya kalau dikritik, saya siap dengan 750 buku metodologi. Ayo, kuat-kuatan sama saya. Mungkin perlu dijelaskan. Tapi merefleksi saya ternyata mungkin banyak yang jadul, Prof, metodologinya. Belum diupdate. Ini terus terang beberapa memang kayak rapid ethno ini saya baru tahu. Saya dulu sama. Saya dulu jadul juga sama. Bahkan yang sama teman kita itu apa? Berproses hidup ini apa? Berproses rekonstruksi, reproduksi. Kita nggak bisa langsung cerdas, pintar, enggak. Proses. Belajar itu proses. Ya, betul enggak? Karena kita bukan Tuhan. Kita bukan malaikat. Kita adalah manusia biasa. Betul enggak? Betul enggak, teman-teman? Berproses. Prof. Iya, enggak ada. Manusia itu bodoh. Enggak ada. Enggak ada masa itu pintar, enggak ada. Kenapa? Karena pengetahuan itu berlapis. Berlapis. Enggak ada yang hebat. Enggak ada. Berlapis. Saya pun juga harus banyak belajar juga. Sama, teman-teman. Saya banyak belajar. Nih. Tidak berhenti di situ. Prof. Han, mungkin bisa dijelaskan antara kuantitatif dan kualitatifnya nih, Prof. Misalnya, transferability dengan generalizability ini gimana perbedaannya? Agak sudah beda kan. Misalnya, kalau kita di kuanti kan berargumen hasil ini bisa digeneralisasikan, iya kan? Iya kan, bisa digeneralisasikan. Tapi kalau kuali enggak, bukan digeneralisasikan, diadopsi, diadaptasi. Oh, mungkin di konteks Indonesia hasilnya ini kurang pas. Mungkin kita adaptasi, kita modifikasi sesuai dengan apa konteksnya, sosial budaya, sosial institusional gitu loh. Ya. Terus ada beberapa hal yang mungkin jadi pertimbangan kita ya. Triangulasi. Ini yang jadi perdebatan dunia. Mahasiswa datang atau Mbak Anita datang ke yang memberi hibah. Gini. Loh, kenapa kamu kok satu orang, nggak bisa. Hibahnya tidak bisa 100 juta. Cukup 1 juta. Ngenyek. Ini menghina. Dia pakai parameter positivis. Kenapa? Dia menggunakan parameter triangulasi partisipan. Betul nggak? Halo? Halo? Ya, halo. Ya, betul nggak? Kalau satu nggak valid. Kalau bisa lebih dari satu. Beda dulu, kenapa? Kalau autobiografi, parameternya bukan nomor satu. Yang mana parameternya? 7. Triangulasi waktu. Tadulu. Kalau kamu meneliti diri kamu sendiri, historisnya bagaimana? Artefaknya bagaimana? Prosesnya bagaimana? Jadi, triangulasi di sini berbasis kontekstual. Tidak bisa disamaratakan. Kalau dalam bahasa Jawa tuh gebiah uyah ya. Betul enggak? Masih ingat enggak? Iya. Yeah. Enggak bisa gebiah uyah. Enggak bisa. Tunggu dulu apa yang kita kaji. Tunggu dulu apa yang kita teliti ya. Terus apapun paradigma kita, apapun bisa riset kita, ingat itu ada etika di sana. Apa itu etika? Etika yang pertama, negosiasi akses, teman-teman maaf, jujur ya, kita cari partisipan atau responden, katanya orang positivis, Itu enggak mudah, teman-teman. Mudah apa enggak? Cari 100 orang, suruh ngisi angket, mudah apa enggak, teman-teman? Enggak mudah. Enggak mudah. Kadang-kadang orang meremehkan. Survei minimal 1000, tunggu dulu. Bisa enggak 1000? Kalau dapatnya 500 ya sudah, kita eksklusi 500. Enggak perlu dipaksa 1000. Yang kedua, proses rekrutmen. Peran peneliti dan yang diteliti. Negosiasi manfaat dan dampak. Kontribusi dan implikasinya. Bagaimana nilai temuan kita secara praktis. Ini yang disebut dengan etika. Etika ini, teman-teman, itu harus ada di metodologi. Kalau nggak ada di metodologi, berarti riset Anda tidak beretika. Apapun paradigma Anda, apapun pendekatan Anda, apapun desain riset Anda, harus mengacu kepada etika. Terus berikutnya, kalau kita bicara etika, dua ini, yang pertama harus ada briefing sebelum riset, ada surat izin, ada briefing setelah riset, datanya harus disimpan 5-7 tahun, proses rekrutmennya tidak boleh memaksa, ketika ngambil data nggak boleh memaksa, ketika melaporkan harus disamarkan, nggak boleh, di SMP 7 Jogja, nggak boleh, di SMP swasta Indonesia, nggak perlu di Jogja. Paham ya? Itu etika dalam riset dengan manusia. Oke? Okay? Statistik UAS mid tahu saya. Iya nih lagi. Aku mau ngerjain. Oke, okay, statistik. Ya. Oke. Okay. Ada pertanyaan di sini? Teman-teman? Ada pertanyaan? Silakan. Gak ada. Oke, lanjut. Terima kasih. Nah, sebelum terima kasih, sebenarnya ada lagi kita, habis ini saya mau jelaskan eksplorasi metodologi, Mbak Anita. Supaya teman-teman ya punya wawasan lah. Dibuka pintu, gerbang. Ya, bahwa sebuah desain riset itu tidak monoton. Tidak bersifat statik, tapi dinamis, progresif, kontekstual. Oke? Nah, sekarang mungkin Mbak Anita, saya kasih buka ya tanya jawab lah, masa ada tanya jawab di Anita. Ya. Nah, itu nanti saya teruskan. Silakan. Oke. Terima kasih, Prof. Monggo Bapak Ibu, Mbak kalau ada pertanyaan. Saya, Prof, boleh ya, diulas sedikit tentang DBR, Prof. Oke. Kenapa? Ya. Termasuk untuk penjurnalannya dan sebagainya itu kan manfaatnya banyak. Terima kasih, Prof. Gini teman-teman, maaf ya, saya kok anu ya, sungkan ini, Mbak Anita. Ya, gimana Prof? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya sungkan sebenarnya. Saya malah kepo ini. Sungkan kenapa? Dulu kita menggunakan paradigma, dulu ya dulu, tapi saya nggak tahu, R&D. Betul nggak? R&D, iya betul. Betul apa nggak? Betul. Iya, Prof. Itu sebenarnya salah taksonomi, nggak ada ya. Itu, taruh saya jelaskan ya, itu adanya di bidang ekonomi, di bidang pemasaran, ada memang, riset dan pengembangan. Tapi untuk di bidang pendidikan, itu namanya design based research. OC, teman-teman? Ya, kok enggak OC gitu? Ya, oke. Oke, Pak. Next. And then? Ya, terus apa bedanya DBR itu? Desain berbasis riset. Riset berbasis desain. Itu adalah sebuah riset. Untuk apa? Mengembangkan sebuah produk. Mengembangkan sebuah model. Di mana? Di dunia pendidikan. Oh gitu ya. Iya. Kalau di bidang teknik, di bidang manajemen, itu namanya R&D. Jadi R&D itu sebenarnya bukan desain riset, kalau jujur. Secara historis, secara ontologi, secara epistemologi, gak ono, gak ada. Coba rujukannya siapa? Saya ingin tahu, tunjukkan ke saya. Rujukannya siapa? Gak ada. Di literatur internasional, tidak ada. Bingung lagi teman-teman. Mbak Anita? Ya, siap, Prof. Tidak bingung. Insya Allah nggak bingung. Oh, gitu ya. Ya, kalau Anda publikasi di jurnal internasional, jangan ngomong riset dan pengembangan. Bingung editornya. Oke? Halo? Ya. Kalau Anda, ya. Sulit diterima. Gimana? Sulit diterima kalau Randy. Itu anu, apa, Ibu, apa, Mbak, itu sebenarnya dulu itu orang teknik, orang ITB, orang ITS mengenalkan. Terus pendidikan latah, tahu latah ya, ikut-ikutan. Ayo ikut yuk teknik. Di dunia pendidikan yang benar adalah design based research. Oke? Coba Anda search di Google yang betul itu namanya design based research yang benar. Prof. Ya. Bentar. Saya salah satu referensi yang digunakan R&D itu bukunya Educational Research. Tahu saya Bog and Goal kan? Tahu ya. Aku. Enggak ada Bog and Goal tidak menyebutkan R&D. Aku sudah baca 100 kali. Enggak ada. Dua versi enggak ada. Coba tunjukkan ke saya. Ada enggak? Yang 2900 sudah aku baca wes, sudah baca 1000 apa 2000 berapa itu? Udah enggak, yang 1983. Kemudian 2000. Yes, aku mau cowes ka ono. Wes, coba tunjukkan ke saya. Ayo ya. Sekarang berani saya taruhan. Tak kasih duit kalau ada nanti. Atau saya enggak dihonor, boleh. Sip, mantap. Kita kan menyamakan persepsi, Prof. Enggak usah pakai. Bukan persepsi, sekarang rujukannya ada enggak? Bok sama dengan Bible. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru, babi itu haram. Mana perjanjian baru? Beda. Perjanjian lama, babi haram. Perjanjian baru? Enggak. Coba, kan sama dengan itu. Itu memang di bagian itu, mohon maaf, bukan ngeyel, tapi di bagian itu ada yang membahas tentang R&D itu. Mana? Gak ono? Wis, tunjukkan ke saya bukunya. Tunjukkan, ayo. Dua halaman, nanti saya coba. Mana? Ayo, wis. Pokoknya kalau ada, tak kasih duit nanti. Tak kasih duit nanti. Oke. Baik, terima kasih, Prof. Oke. Enggak ono. Pak, saya itu, Pak, wis yang saya baca itu 750 buku metodologi. Itu yang saya baca, termasuk Bog and Goal versi 2. Kalau yang design based research yang paling bagus yang untuk mudah itu banyak paradigmanya, punyanya Riff. Banyak itu aliran-aliran. Jadi gini, teman-teman. Nanti gini aja sudah. Gini, wis. Mungkin Mbak Anita, nanti supaya teman-teman yakin ya, bener nggak gini, di R&D itu ada memang, ada. Tapi itu bukan di pendidikan, duduk, bukan. Adanya di mana? Ekonomi, teknik, manajemen. Yo, oke? Oke, thank you, Prof. Ya, siap, Prof. Pak Handoyo kok semangat gitu. Iya, aku ingin merubah Indonesia. Indonesia itu harus hebat. Indonesia harus betul-betul gini, teman-teman. Jadi mau saya tunjukkan apa enggak? Coba you Google di search di literatur internasional, enggak ada di luar itu yang menggunakan R&D itu. Enggak ono, enggak ada. Kalau bahasa Jawanya itu enggak ono. Boten enten. Oke. Yang ada di dunia pendidikan itu desain based research. Kalau educational design research itu sama ya, Prof ya, dengan DBR ya? Sama. Atau kalau riset pengembangan. Ya. Punya fun anchor. Iya. Tapi kalau R&D tidak ada di literatur internasional. Nih. Bog and Goal, wes aku mari moco wes. Berkali-kali. Search. Survei aja. Kalau istilah DDR itu juga mirip dengan R&D ya, Pak. Tidak spesifik baru. Untuk education. Sip. Ya, itu betul itu. DDR. Betul. Mbak Lucy. Bu Lucy. Josh. Kalau R&D, nehi. No. Jadi, Prof, tidak adanya itu hanya di pendidikan, tapi sebenarnya ada metode itu. Ada, tapi di dunia teknik. yang dikenalkan orang ITB, ITB kita yang latah. Di ekonomi ada enggak, Prof? Kalau di ekonomi. Ekonomi ada. Untuk apa? Kalau di ekonomi bisa, kenapa di pendidikan enggak bisa, Prof? Beda, beda jalur. Beda jalur. Bedanya seperti apa ya, Prof ya? Maksud saya, Mekah ada di mana, Bu? Di India atau di Saudi? Halo? Mana nih? Iya, Prof. Beda lah. Mbak, gudeg Jogja sama gudeg Solo, beda apa enggak? Ya itu kan apa replikasi, Prof. Mungkin kita bisa melakukan replikasi RM di dalam pendidikan. Di literaturnya itu enggak ada, design based research. Tapi okay. Di bukunya Arif itu mengatakan bahwa desain based research merupakan penyempurnaan dari beberapa riset sebelumnya yang hampir sama. Mana referensinya? Mana-mana? Kalau Arif itu di 2008, Prof. Arif di 2008. Ya coba mana? Tunjukkan ke saya. Kalau sepemahaman saya, R&D itu merupakan prosedur pengembangan yang ada juga di dalam design based research. Ya, Prof ya? Jadi prosedur pengembangan dalam DBR atau Educational Design Research itu sebenarnya ya mirip-mirip dengan R&D, tetapi tidak berdiri sendiri sebagai R&D. Betul, betul, ya. Jadi memang, R&D itu bukan desain. Iya, bukan desain, tapi prosedur. Bukan desain. Prosedur tidak ada ontologinya, tidak ada epistemologinya, itu yang perlu dipahami. Ya, itu ya sepemahaman saya begitu. Kalau prosedur, iya, saya sepakat. Prosedur, riset, dan pengembangan. Betul. Ya, itu. Bukan ya. Desainnya. Bukan desain. Nah, desainnya masuk. Mau pengen tahu? Ya. Pengen tahu apa enggak? Oke, boleh, apa enggak? Boleh, Prof. Ya, ditunjukkan aja, Prof. Ditunjukkan desainnya. Maaf ya. Ya, Prof. Prof Handoyo. Ini yang... Mohon maaf. Ini... Berarti kan ada board and goal, tapi itu desain prosedur ya, bukan desain. Atau gimana, Prof? Coba, Pak Agus, tunjukkan saya versi elektroniknya, coba, Pak Agus. Ini Pak Agus, di halaman, coba saya tunjukkan. Dalam mengembangkan produk pendidikan menggunakan, coba, saya ingin tahu bukunya, aslinya, coba. Harus aslinya yang tercetak atau difoto aja gak apa-apa, foto, saya ingin tahu foto. Jadi kalau Anda terbit di sini, saya ingin tahu apakah R&D itu betul-betul jurnal internasional itu ada rujukannya, coba. Oke ya, coba kita lihat ini. Maaf ya, saya mengoyak-ngoyak Anda dengan R&D, maaf ya. Enggak apa-apa kan. Kalau enggak gini kan enggak seru ya, Mbak Anita ya. Betul enggak temuin? Saya senang melapor begini. Biar iya bagus. Jangan cara Jogja kan halus ya. Ini cara Malang apa cara Surabaya yang dadus. Saya senang. Enggak maaf ya, saya gini loh. Sepakat, Prof Herm. Cara Jatimura nih, Prof. Iya, coba ayo. I think it'll be best I show ya. Prof. Ya Pak Agus, silakan Pak Agus. Karena saya nggak bisa ketemu ini kelihatan nggak. Read it aloud. I can read it aloud. Okay, I'll read it aloud. Okay. Page 779. Borg and Gall, Educational Research and Development. In developing an educational product using R&D, the R&D approach, the researcher will often have certain questions that cannot be answered by referring to pertinent research. Thus, the researcher will find it helpful to carry out one or more small-scale studies prior to developing the product, and so on and so forth. And later, these two scholars, wrote about the steps, starting from planning, then developing, then preliminary field test and product revision, then main field test and product revision. And last but not least, no, it's not really the last. Operational field test and okay, final stop. And last itu one. Tahun berapa ya, Pak? Tahun berapa itu? Hold on, hold a second. sih tau kulit aneh sih gitu mangga ya. Ya Prof, ini juga ada nih di halaman 589 ya. Research and Development Model. Ini ditulis oleh Borg and Gal juga, edisi ke-8. Judulnya adalah Educational Research. Dan kita bisa membaca dengan jelas di sini, dia menerangkan juga R&D model. Seperti itu, Prof. Nah, memang itu tidak model. Ada sih. Bukan tidak ada epistemological ontology design research, bukan. Itu model, beda. Saya sudah beda. Model bisa nggak disimplifikasi sebuah design, teori? Beda. Simplifikasi buah teori? Enggak lah. Beda. Saya sudah baca, makanya saya bilang. Prof, tetapi di bukunya... siapa sih yang merah ini? Beda. Kalau model prosedur iya, tapi kalau desain riset nehi tidak ada epistemologi dan ontologinya. Aku ingin tahu epistemologi dan ontologinya, itu yang saya ingin tahu. Oke. Kalau misalnya menurut Prof Handoyo itu nggak ada desain, berarti kita kan boleh menggunakan prosedur? Baru boleh, tapi perlu. Masuk ke desain apa, terus epistemologinya apa, ontologinya apa, tuh maksud saya teman-teman, ya. Ya, jadi R&D itu bisa masuk ke epistemologinya design based research, ya Prof, begitu? Iya, itu atau maksud saya. Atau educational design research. Iya, tapi prosedurnya kan kita bisa pakai R&D. Silakan, prosedurnya. Ya. Tapi cari. Desainnya kemana? Oke ya. Teman-teman, mengembangkan sebuah produk pendidikan nggak harus pakai model ini. Banyak model-model. Yang celakanya model itu masih generik, nggak spesifik. Seperti EDDI itu ya, Prof? Ya, jadi itu kan, ya, jadi gini teman-teman, maksud saya, maaf ya, ini... Saya tadi membuat Anda bingung ya, tapi jujur. It's okay, Prof. Jadi jujur, saya pingin, kan Anda targetnya kan publikasi jurnal internasional yang bagus, kan? Bener, betul. Ya? Itu, supaya nanti ketika di editor nggak nanya, ini apa pula ini? Itu maksud saya. Kok bisa? Iya, wong saya kan, coba, jurnal yang saya berhasil kan jurnal Q1 semua, tidak berbayar. Loh, kalau Anda jurnalnya berbayar, saya bilang, kalau saya teman-teman, maaf ya, gini loh, maaf ya Prof. Wawan, apapun perdebatan kita ya, yang paling jos itu kita buktikan di jurnal yang bereputasi atau enggak. Itu enak, wes. Ya. Ya, Prof. Ya. Enak loh. Sekarang ya, percuma. Sopo sih menang. Handoyo apa? Orang ini percuma. Kita buktikan siapa yang berhasil di jurnal top yang tidak berbayar. Itu, wes. Itu tantangan saya. Jadi makanya ya. Teman-teman, bagi saya, maaf ya, kalau kita engkel-engkelan dan sebagainya, ya percuma. Kenapa saya bawa begini? Supaya apa? Saya membawa Anda itu berhasil di jurnal Scopus Syariah yang tidak berbayar. Itu Indonesia biar hebat. Luar biasa Indonesia. Amin. Sama Prof itu. Nambah sedikit Prof. Android. Contoh lagi. Maaf. Ada, mungkin. Jadi misalnya ada mahasiswa S3. Tadulu. Mahasiswa S3, saya mau mengembangkan produk. Pakai ini. Enggak. Pengembangan produk bisa menggunakan penelitian tindakan. Boleh. Action research. Menghasilkan produk pendidikan bisa melakukan penelitian tindakan. Bisa. Banyak desain-desain yang tidak hanya model ini. Itu maksud saya. Jadi, maksud saya, jangan model R&D. Mulai tahun 95 sampai sekarang itu aja bosen. Variasi lah. Itu loh, teman-teman. Maaf ya, saya ingin memberi warna. Kalau mengembangkan sebuah produk, ojo iki tok, wis. Kak bosen, tak? Kak waleh, tak? Iya, siap, Prof. Kita harus kreatif. Kita harus inovasi. Itu yang saya bawakan. Bukan saya sok pinter, bukan. Maaf ya, saya itu nggak pinter. Semua yang saya miliki itu hanya apa amanah dari Allah Tuhan. Handoyo ini apa sih? Hina banget. Ya. Tambah sedikit, Prof. Ya, boleh? Gimana? Okay. Maaf ya, itu. Maaf ya. Tadi itu saya sampai membuat Pak Agus tegang ini sampai siwoco ya. Jadi saya Irna, Prof. Apa Agus? Saya ini apa namanya ya? Prof Wawan ini bos saya. Jadi saya di PASTA dimintai untuk menjadi koordinator publikasi mahasiswa mungkin ini sharing sedikit buat semuanya juga ya. Jadi 2 tahun yang lalu ada mahasiswa S3 di sebuah kelas yang kami laksanakan itu komplain dalam artian begini, bilang bahwa ibu saya kan mengadakan penelitian R&D kemudian menulis artikel jurnal, saya kirim ke beberapa jurnal ditolak terus dengan alasan ini editornya tidak mengenal atau reviewernya tidak mengenal desain penelitian seperti seperti yang saya lakukan ini. Kalau menurut ibu seperti apa? Waktu itu bertanya kepada seperti itu. Nah, ini mungkin sekedar untuk menguatkan apa yang tadi sudah Prof Han terangkan ya, bahwa memang kalau dianggap sebagai desain itu tidak bisa, karena memang kenyataannya hanya berupa model atau prosedur begitu ya. Model ya. Ya, makanya mungkin ini untuk kita semua, karena kebetulan cukup banyak mahasiswa S3 kami itu yang mengadakan penelitian dengan R&D ini begitu, sehingga kalau menulis di jurnal kira-kira untuk desainnya harus mengatakan seperti apa begitu kan? Itu yang penting. Gini sudah wes kalau sudah terlanjur R&D nggak apa-apa sudah. Kalau saya terlanjur ya, oh sudah terlanjur. Nah, nanti ketika publikasi di jurnal internasional ini, Tarya, boleh saya jelaskan, boleh nggak? Tarya. Boleh Prof. Ya, biar nanti saya enggak apa nanti gini. Maaf ya, tadi Prof Awan, Prof Agus nanti waduh kok ini enggak. Tadi saya sebenarnya ingin nguji seberapa kekehnya seberapa kekehnya. Tapi enggak, saya tuh apa terus terang ya, teman. I'm all okay, Prof. Don't worry. Ya, saya tuh tadi sampai diwocoh Pak Agus ya. Jadi ya, karena ada yang minta. Enggak, memang saya betul. Saya ingin dibacakan supaya orang iya, kalau model iya, kalau model iya gitu. Betul, model iya. Entar teman-teman, saya ini ya, saya jelaskan ya, biar teman-teman yakin ya. Kan harus ada solusinya. Kan nggih? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oh ya. Bisa saya ini, teman-teman? Bisa saya share, boleh ya? Silakan, Pak. Iya, Pak. Boleh ya? Oke, ya. Ntar teman-teman saya akan mau share. Oke, yuk. Tadi solusinya gimana, Prof? Ya ini ya, habis ini saya kasih solusi. Oh, iya, dulu. Saya. Ya, karena kalau dulu saya hanya mengatakan bahwa paradigma untuk desain penelitian kan hanya 3, kuantitatif, kualitatif. Gini, maaf ya teman-teman saya kok. Kan tadi betul ya, sumpah saya itu pasti ribut, sedikit ribut. Benar ya, sumpah saya itu betul-betul terjadi ini. Tapi enggak, ini kan kita kan genjatan senjata nanti. Oke, inilah teman-teman. Nah, inilah. Nanti desainnya ini, teman-teman. Design based research. Oke? Nah, Niki. Halo. Teman-teman. Ya, Prof. Ya, Prof. Iya, ini betul. Ini 2020. Ini bukan laba-laba. Ini jurnal top. DBR. Josin. Jadi DBR namanya. DBR. Kalau nanti jurnal internasional, pakai Design Based Research. Oke? Okay? Terus bagaimana prosedurnya? Ayo kita lihat prosedurnya bagaimana. Ini kan tujuan sama-sama. Terus strukturnya kajian pustaka. Loh, teman-teman. Ini loh argumentasinya, teman-teman. Nah, ini loh. Nanti. Jadi Wang ini pakar dunia nih, Wang Hennevens ya. Ini nanti rujukannya ini ada ini. Nah, kan sama toh sama model itu R&D. Sami nje. Sami apa enggak? Halo. Sama, Bro. Sama, iya. Nah, itu. Bener berarti. Pak Handoyo enggak ngawur. Ya saya enggak ngawur, teman. Serius, saya itu kan tujuan kan Anda supaya Anda sukses toh. Enggak mungkin saya menjerumuskan Anda enggak sukses. Nah ini Collins DBR ini les. Nah, nanti tak kasih ya ini ya, rujukan nanti ya teman-teman ya, tak kasih ya nanti. Nah, nanti ini teorinya pakai active learning. Kalau Anda R&D, apa itu? Edi ya, anunya ya, modelnya. Edi ya? Halo, halo? Iya. Itu sebenarnya kurang pas, teman-teman. Seharusnya bukan Edi saja. Bergantung teorinya, kayak misalnya ini. Jadi teori active learning, misalnya. Menggunakan orang ini, rujukannya, parameternya. Terus nanti ini praktisnya bagaimana? Sami. Terus ini tentang teknologi pembelajaran untuk asesmen teman sejawat. Terus nanti isu ini kan masih kajian pustaka. Lah inilah teman, sami enggak? Ini modelnya teman-teman. Loh kan? Halo. Teman-teman. Iya, Prof. Nyimak, Prof. Nyimak, Prof. Nah, ini siklusnya. Satu kan sama toh, kajian pustaka. Betul enggak? Analisis kebutuhan. Halo, teman-teman. Ya kan? Fase 1, fase 2, fase 3 sami. Sami rawon sama. Hanya ini kita ada kreativitasnya, ada inovasi. Enggak monoton, itu maksud saya. Ya. Oke. Okay? Ya, bahkan ada refleksi ya, Prof. Duh, enten, ada refleksi. Tanpa refleksi bagaimana bisa mengembangkan? Kan gitu kan? Gitu loh, Mbak. Prof Awan. Jadi tadi itu yang saya tadi itu. Variasi, nonton. Nah, ini prosesnya. Punyanya siapa ini? Modelnya orang ini. Gitu. Nanti kalau rujukan ini memang uang ini pakar dunia di bidang design-based research. Kalau Anda mau belajar design-based research, belajarlah di Taiwan. Taiwan itu kuat di sana. Bu Yeni, kuat tentang di Taiwan. Kirim UNY ke Taiwan. Terus belajar ini. Nanti kalau corona habisnya. Ini ya. Nanti bagaimana pelaporannya yuk? Kita lihat ya pelaporannya bagaimana gitu teman-teman. Saya tadi itu ini apa? Ah ini, metodologi. Ini. Dia ini. Metodologi apa? Design based research. Ada rujukannya. Loh, ini apa? Melakukan sebuah eksperimental. Eksperimen di mana desain beragam. Jadi siklusnya ini ada argumentasinya. Terus partisipannya, alatnya, loh, masa eksperimen. Iya, nanti ketika penerapannya pakai model eksperimental. Konten. Sama kan? Sama apa enggak? Gini. Halo, mana ini? Tes. Iya, Pak. Bisa action bisa juga ya, bisa ya, Pak ya? Iya, bisa. Ini kan gini toh, ben enggak masuk satu angkatan R&D. Kan bosen toh, Prof. Perwawannya bosan ya, mau so ikir ya, sing lainnya ya, model sing lainnya, ngono loh, ini Jawa Timuran ini, modelnya, mau so dangdut Haji Roma Irama, sedikit-sedikit buka titik, jos ya, koplo, paham ya, tonton, sama tonton ini kan, ada fase satu, pakai angket, observasi, sami toh, sami enggak, tes, sami apa enggak? Sama kan itu maksud saya teman-teman. Oke. Kan asik toh variasi. Disertasi S3 itu variasi. Mantap. Gitu loh. Ya. Nanti Prof Awan nasti saya bisa ngajar pasca sarjananya di metodologi nanti. Biar variasi. Ya, amin. Atau kalau bisa nanti saya kasih satu aja mahasiswa S3. Nanti tak bantu nanti mahasiswa S3 biar cepat lulus. Publikasi 2 atau 3 internasional. Enak, wes mantul. Nanti diundang ya, Prof. Kami yes. Undang ya, Prof Awan, ge. Saya sangat mendukung Bu Erna, Prof Awan. Aduh, di. Nah, saya ini tuh. Garansinya mahasiswa S3 pada jurnal atau indeks Scopus. Kami Bu Erna. Pada tanya bidang. Tidak ini. Bidang, okay. Jadi penguji luar. Penguji luar monggo, wes pokoknya. Halo, nanti. Jadi gini, teman-teman, maaf tadi itu apa? Maaf ya, tadi itu saya hanya ini aja. Nguji sebenarnya. Nguji kan ya kan enggak apa? Kan sama kok siklusnya. Sama proses R&D. Nanti di jurnal internasional design based research itu yang dikenal. Editor itu kan Bu Jani kan bilang gitu toh. Itu yang dikenal. Iya. Yeah. Oke. Okay? Oke, Prof. Nah, analoginya, meriset dan mengembangkan, oke, betul. Terus, ini sudah Barahma ini. Sudah buat analogi. Jadi, terus, ada mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Maaf ya, tadi, kalau misalnya ini kan bulan Ramadan ya. Kalau misalnya tadi saya menyinggung perasaan, mohon maaf ya. Tapi saya terus terang, demi Allah itu, niatan saya itu biar variasi gitu. Asik kan? Jadi variasi itu asik. Jadi kayak taman itu ya ada kambojanya, ada kulehnya, ada melatinya, itu asik. Tapi rohnya tetap apa? Ya kita betul-betul menghasilkan riset yang berkualitas. Untuk apa? Untuk UNY secara ISO, untuk Indonesia secara makro nasional. Jadi, tapi Prof, hati-hati Prof. Gimana? Hati-hati loh Prof. Bunga pujaan hati hanya satu loh, jangan variasi. Oh, wah, itu Prof Maman ini enek-enek ae. Iki wis ke arah sana, saya enggak ini. Kalau itu beda lagi wis itu. Oke. Jadi itu tentul ya. Jadi ya itu kalau saya pribadi monggo teman-teman. Nanti yang S3 kan Prof Mama, Prof Wawan, nanti yang lainnya yang hadir di sini kan kalau ada masukan kok desain based research monggo jenengan asisi. Toh sama toh. Nanti itu kan variasi. Sehingga nanti yang mungkin ada sebuah terobosan baru untuk DBR jadi gitu. Eranya ya era kita lah, era-era ini lah, biar ada variasi gitu. Gitu Bu Yeni. Jadi kalau ada mahasiswa yang mengusulkan ini, monggo silakan, pokoknya ada argumentasi epistemologi, ontologi, ada rujukannya, silakan. Didemokrasikan aja, dimerdekakan aja. Karena kan kita kan kampus merdeka. Merdeka belajar, kampus merdeka. Tapi tetap harus ada rujukannya. Nanti ya. Baik itu artikel, baik itu buku, baik itu tesis disertasi yang ada di luar negeri. Silakan. Ya. Itu teman-teman. Ini masih ada berapa, Mbak Anita? 29. Masih 29 menit, 29 menit ya. 29 menit. Wah, ini saya ketat ini, Mbak Anita. 29 menit. Nanti itu rujukannya design based research. Nanti saya kasihan ya. Saya cantumkan nanti, Jen. Nanti jenengan biar eksplorasi. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak. Ya. Oh. Terus ada lagi monggo teman-teman silakan. Jadi kalau begitu kesimpulannya, ketika kita mengembangkan sebuah model, sebuah produk, boleh Anda menggunakan design based research, model R&D. Kalau misalnya jenengan, wah pokoknya model ini, tapi nanti internasionalnya design based research DDR. Monggo, ada yang mengatakan desain pengembangan, silakan. Terus nanti bisa menggunakan penelitian tindakan, monggo. Loh, ada penelitian tindakan, boleh mengembangkan sebuah buku teks, mendesain teknologi menggunakan penelitian tindakan. Itu biasanya modelnya pakai penelitian tindakan partisipatif. Ada yang mengatakan penelitian tindakan berbasis komunitas, monggo. Monggo. Ya. Apa bedanya? Sama-sama rohnya. Contoh misalnya saya mau mengembangkan sebuah, misalnya contoh ya, menggunakan misalnya produk apa? Misalnya mengembangkan produk misalnya yang teknik nih. Aku mau mengembangkan produk lampu yang untuk buah naga. Untuk pertanian buah naga supaya terus berbuah. Diajaklah orang-orang desa di sana. Misalnya ya, itu disebut dengan ya rohnya penelitian tindakan berbasis komunitas. Siapa? Komunitas masyarakat desa. Bisa partisipatif. Untuk apa? Mengembangkan produk lampu yang punya pencahayaannya yang bisa merangsang bunga buah naga. Itu Mbak Anita. Ya? Oke? Okay? Ya. Siap, Prof. Iya. Ada lagi, teman-teman silakan. Monggo Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan dan kurang beberapa menit lagi sebelum kita mengakhiri workshop pada siang hari. Jadi gini, untuk S3 aja, itu kalau bisa jangan bicara desain saja, tetapi orientasi ontologi dan epistemologinya ya, supaya nanti paradigma ini nanti bervariasi. Sehingga nanti mahasiswa itu S3-nya enggak itu aja. Jadi ada alasan justifikasi ontologi dan epistemologi. Misalnya contoh ini ya, saya menggunakan penelitian misalnya design based research, tapi saya menggunakan tidak epistemologi positivis. Saya tidak menguji eksperimental, saya tidak menguji tes, tapi saya menggunakan paradigma interpretatif. Monggo, boleh, silakan. Karena kan kalau di Indonesia, maaf ya, penelitian tindakan itu selalu tes, benar nggak? Tes berapa persen menaik meningkat, benar nggak? Benar apa nggak? Iya, tapi itu kan positivis. Tapi sebenarnya ada sebuah penelitian tindakan yang tidak pakai tes, cukup dengan wawancara. Loh, boleh. Itu aliran yang disebut dengan penelitian tindakan praktis atau penelitian tindakan emansipatif. Beda. Itu ada rujukan ontologi dan epistemologinya. Ya, oke. Gitu teman-teman. Oke, Prof. Ya. Gitu, Bu Yeni. Jadi jangan galau. Jadi pokoknya yang penting mahasiswa ada rujukannya. Dosen tinggal ngikut aja. Seperti Ki Hajar Dewantoro. Tut Wuri Handayani. Wah, kan gitu kan. Ya, betul nggak? Betul nggak? Iya, Prof. Bener, Prof. Iya, dosen itu mengarahkan. Nek kurang pas, membimbing, memberi inspirasi. Kepada siapa? Kepada mahasiswa. Kenapa? Karena dosen adalah pelayan mahasiswa. Lagi, dalam akreditasi kan begitu. Dalam penjaminan mutu, dosen itu pelayan mahasiswa. Bukan mahasiswa yang melayani dosen. Dosen yang melayani mahasiswa. Gitu ya. Maaf ya teman-teman, saya terlalu banyak ceramah. Tidak apa-apa, Prof. Oke, okay. Ada pertanyaan monggo tuh. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Rofan ini kalau nggak ditanya ilmunya nggak keluar Bapak Ibu, jadi harus ditanya. Mesti nggak keluar, ilmunya nggak keluar saya. Harus ditanya nih. Oh nggak mau, nggak mau, nggak mau. Apa yang dikeluarin semua? Atau gini sudah wes, gini biar diisi nih. Ada nggak manuskrip jenengan teman-teman yang bisa saya lihat? Ayo, ayo, gitu aja santai. Ayo, ayo. Prof, boleh. Mau tanya yang lain bisa, Prof? Ayo. Oh, ya, silakan, Bu Rahmadini. Ya, Prof, kalau bicara mengenai publikasi jurnal, kami ini yang mahasiswa S3 kan ingin cepat lulus, itu kalau aturan dikti, itu Scopus itu yang bagaimana? Apakah gini, kita bisa, bisa mengirim mahasiswa, yang review gini, atau untuk mahasiswa, bantulah perguruan tinggi Anda. Bantu apa? Bantu reputasi UNY. Cari Scopus yang tidak rawan discontinue. Itu saran saya. Paham ya? Halo? Iya, Prof. Jadi teman-teman, kalau mahasiswa nih, tolong bantu reputasi UNY. Cari Scopus yang tidak rawan discontinue. Jadi Prof. Wawan, nanti dikasih catatan ya Prof. Wawan. Mahasiswa yang publikasi, hindari jurnal yang rawan discontinue. Kalau discontinue nggak bisa disudah gitu, meskipun terbit. Kalau discontinue percuma, UNY nanti nggak bisa dapat. Bu Erna. Sudah boleh bertanya lagi. Sudah dilakukan. Prof. Aja, jangan ya, kasihan ya. UNY. Prof, mau bertanya lagi, Prof. Monggo, silakan. Jadi yang saat ini saya lakukan itu kan saya sedang menyusun jurnal juga, kemudian book review, satu lagi yang short artikel. Nah, apakah ketiga-tiganya bisa aturan diktis, apakah itu membolehkan begitu? Terima kasih. Maksudnya untuk lulus S3 ini loh kan? Saya nggak tahu yang kebijakan UNY gimana? Oh begitu. Biasanya itu lulusannya UNY. Oh iya. Kebijakannya UNY bagaimana? Jadi tanya ke Prof. Bawah. Jadi saya gimana? Mungkin saya jelaskan sedikit Prof. Han. Mbak Rahmadini, saya rasa kan kami sudah jelaskan berkali-kali ya, dan Mbak Rahmadini kan pernah ikut pelatihan yang kami adakan. Jadi bentuknya apa saja itu boleh. Apa saja? Apa saja boleh, yang penting di jurnal terindeks Scopus, yang itu tadi yang tidak rawan discontinue. Nah itu ya, sudah wes. Bentuknya apa pun boleh. Teman-teman gini, kalau mahasiswa, maaf ya, Prof. Abang, saya promosi nih Prof. Abang. Gini, mahasiswa gini, saya di komunitas saya itu ada namanya Saresian Mahasiswa S2, S3, Prof. Abang. Jadi mahasiswa ini, di Saresian ini belajar, konsultasi, wis, apa, gimana, sampai muntah ya. Konsultasi, ini jurnal ini discontinue atau enggak, itu ada komunitas perisai. Kalau mahasiswa tertarik, boleh ikut. Itu sudah ada Saresian untuk mahasiswa S2 dan S3. Itu. Kalau tertarik, silakan ikut. Nanti, itu. Terus ini, yang sekolah saya, sekolah ya, itu sudah saya share di link. Saya share ke linknya. Kalau tapi jenengan ikut mau anggota apa komunitas saya yang perisai itu, yang ada Saresiannya, silakan tanya ke Mbak Anita. Itu perisai itu ada Saresian mahasiswa S2, S3. Iya, Saresian tiap 2 minggu sekali perwawan. Jadi teman-teman tanya, oh ini gimana? Jurnalnya ini aman enggak? Jadi nanti semua mahasiswa seluruh Indonesia itu saya pandu nanti di komunitas itu. Monggo nanti bisa, ya. Jadi pokoknya niatan saya teman-teman, niatan saya itu apa sih? Apa? Ya supaya jenengan itu, mahasiswa itu bisa tembus terindeks Scopus yang aman, enggak rawan. Maaf ya, tidak bayar. Jadi saya yang mengarahkan tuh biaya publikasinya nggak ada, nggak ada, tidak ada sama sekali, nggak ada. Nah, nanti teman-teman bayarnya apa? Ya untuk terjemahan, untuk pelayanan bahasa, ya kan? Ya Mbak Anita, gitu ya Mbak Anita. Untuk ya, apa pendampingan? Iya nanti didampingi nanti, sehingga pintar nanti. Mahasiswa itu jos nanti. Gitu. Ya pokoknya gini, yang saya suarakan di sini itu bukan urus saya yang paling hebat, saya yang paling jos, enggak, boten. Saya pingin teman-teman ini sukses publikasi jurnal terindeks Scopus, kan begitu kan targetnya. Makanya kan Mbak Anita ngundang saya, ya itu untuk itu. Ya. Mungkin okay. perlu ditegaskan bahwa ini memang pendampingan J-Prof, bukan, karena ada yang kontak ke saya dikiranya dibuatin Prof Han, bukan begitu J-Prof. Bukan. Tolong diklarifikasi saja supaya tidak ada mispersepsi di sini. Enggak. Oh, saya enggak mau buatkan. Enggak. Saya membantu. Tanyakan Mbak Anita tuh tahu. Enggak. Pokoknya saya ingin Anda pinter, misalnya Mbak Dewi Rati. Sudah ikut perisai, Pak? Belum ikut perisai apa enggak? Belum. Belum. Oh, ikut. Masih. Siap, Prof. Jadi ada iuran 2 tahun tiap 2 minggu sekali kita ada workshop gratis. 2 minggu sekali gratis. Lalu Saresian gratis. Ya. Dapat ini. Ini ya. Prof. Nah, ini sebenarnya itu Prof. saya ada ini. Nanti. Belum dapat topinya Prof. Nah ini. Wah ini loh yang bagus. Kopassus Scopus loh. Ini berhasil nih. Di wisuda. Nanti. Prof. Kalau teman-teman S2 S3 di sini bisa ikut jadi Kopassus Scopus, aduh bottleneck-nya jadi pecah itu. Bocahnya. Karena salah satu bottleneck menyebabkan itu ya artikel di Scopus itu. Pengalaman Bu Erna itu kan sudah sering menyampaikan pesan hati-hati, tapi ternyata ada juga yang teman-teman sudah terlanjur bayar ternyata discontinue itu. Nah itu makanya pokoknya insya Allah jenengan kalau teman-teman ya mahasiswa mungkin Prof. Awan nanti tertarik ikut komunitas ini, wah itu bagus nanti bisa kolaborasi dengan yang satu sama yang lainnya ya, mantap teman, bagus insya Allah. Kalau saya senang lah maksudnya kalau yang itu sekolah organisasi perisai, maaf ya, saya mau link perisai coba. Untuk anggota perisai ya, teman-teman ya. Bentar, saya mau. Ini beberapa dosen UNY yang ikut perisai banyak ini. Mbak Sari, Mbak Ella, siapa lagi ya, Mbak Mas Rohani. Ini banyak apa dosen UN ini banyak Prof Awan yang ikut resign, yang ikut pendampingan. Kalau insya Allah nanti dosen UN ini bisa tembusin banyak nanti insya Allah. Ya yang apa? Apa maksudnya? Oh ini ada yang tanya ciri-ciri jurnal yang rawan discontinue, mau saya kasih tahu? Boleh Prof, boleh. Daripada mau sekali Prof. Nganggur ya, daripada kita nganggur 15 menit nih. Kita ini ya, main-main yuk, main-main. Boleh main-main. Boleh. Yuk. Enggak apa-apa, ini kan kita ini. Kan ya. Oke, yuk kita saya mau share supaya teman-teman lihat. Misalnya di Google ini ya, di Google. Oh, mungkin ciri-ciri jurnal yang rawan discontinue itu ini teman-teman. Ini saya ini ya. Dari beberapa perjalanan Elsevier sebagai pemberi SIM terindeks Scopus itu ini teman pengalamannya. Ini pengalaman ya, kebanyakan, maaf ya, itu rombongan orang Indonesia atau rombongan orang India, rombongan orang Iran. Pokoknya negara-negara yang itulah pokoknya teman. Tapi ini kebanyakan ya, tapi enggak semua. Terus yang kedua, publikasinya itu cepat. Misalnya 1 sampai 1 bulan. Itu biasanya rawan discontinue. Terus yang ketiga, ini apa? Fokusnya itu macam-macam, enggak apa ya? Kalau misalnya macam-macam itu kadang-kadang enggak konsisten. Itu pun rawan discontinue. Oke. Terus yang keempat J, saya ini ya, misalnya ya, saya kerja jurnal, misalnya ya, atau gini aja biar enak apa, jenengan ini, misalnya ini ya, teman-teman ini abal-abal ya teman-teman, kalau misalnya ini terindeks Scopus rawan discontinue. Kenapa? Ini ada singkatan, misalnya IJSR, IJSR.net. Ini abal-abal, rawan discontinue. Paham ya? Terus lagi. Ini bagus. Kenapa suhu? Kenapa, Prof? Karena ini adalah punyanya Sage. Penerbit Sage. Penerbit Sage, jadi gini teman. Ada journals.sage. Sage.com. Ini yang asli. Ini yang bagus ini. Tidak berbayar. Ini bagus, tidak berbayar. Ini abal-abal. Ini abal-abal. Ini abal-abal. Ini abal-abal. Ini abal-abal. Abal-abal. Abal-abal. Paham sudah ya? Secara nama laman atau situs ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Halo. Untuk mencirikannya bagaimana, Prof? Gimana? Untuk mengetahui yang abal-abal sama yang. Loh, itu kan laman itu tadi loh. Slide 6 apa? Websitenya tidak familiar di. Betul. Nah, pokoknya kalau singkatan .net, Scopus, ya. Hati-hati. Singkatan .com, .org, hati-hati. Ini nggak saya sarankan. Ini untuk kedokteran, yes, boleh. Ini untuk pendidikan, yes, boleh. Scopus. Kalau ini, nehi. Ini enggak, apalagi ini enggak. Oke, paham sudah. Apalagi ini slope enggak. Ini enggak. Ini tidak. Net enggak. Paham ya? Coba lagi yuk. Tes lagi. Ini gimana, teman-teman? Jelas apa enggak ini? Enggak. Enggak. Enggak. Abal-abal, Prof. Abal-abal. Ini jelas apa enggak? Enggak. Nah, sip. Apa ini bener? Paham sudah. Ini abal-abal? Enggak. Abal-abal. Abal-abal. Abal-abal. Abal-abal. Ini kelihatan kok dari sini tuh. Apalagi ini. Beda ya. Ini. Net. Aduh, siapa abal-abal ini? Bedanya apa? Abal-abal. Nama ini sama anunya sih. Nama kali ini jangan teman-teman, ini kan miliknya Indonesia. Apa pengindeknya kan sih? Ya UM. Yang nanti di marah UM nanti kau. Terus abal-abal. Kali ini Juos punyanya Taylor Alvis. Taylor. Abal-abal. Abal. Abal-abal. Wes, berarti paham ya, teman-teman disko? Nah. Apa lagi? Dan ini. Ini Juos, Juos banget. Kok kok jenengan kok sip gitu ya? Nah, itu. Juos banget. Oke, ini gimana? Abal-abal. Sip. Ini gimana? Juos. Juos, Juos. Tadi jenengan apa sudah? Ini abal-abal. Sip. Ini abal-abal. Ini abal-abal. Ini oh, abal-abal. Bagus. Bukan, ini bagus banget. Lab of science itu. Bagus, ya. Nah, ini Kompetikus abal-abal ya. Bagus. Jangan mau ya kalau didekati Kopernikus, jangan mau ya. Jangan mau. Jangan mau, Jek. Kenapa? Terus ini abal-abal. Abal-abal. Nah, coba. Oh, gitu ya, iya. Kelihatan kok secara laman itu kelihatan abal-abal. Kalau ini gimana, teman-teman? Prof, yang chemistry, Prof. Abal-abal. Oh, abal. Ya tinggal ini aja. Chemistry, Prof. Ini aja toh. Mari ya. Prof Andreo. Oke, misalnya ini ya, Mari ya. Tinggal kita gini aja sudah. Ini aja, Chess. Abal-abal, hindawi. Abal-abal. Jangan coba-coba mendekati jurnal ini. Predator. Terus, abal-abal. Terus, nah ini jangan teman-teman. Ini dimarahi sama Pantimuran nanti. Ini tidak. Nah ya, ini lokal ya, lokal. Ini, jangan dekati double C net. Abal-abal. Ini jangan, nanti dimarahi UGM nanti Anda. Terus, abal-abal. Abal-abal. Jangan ini Undisa, oke lah. Ini Indonesia. Ini yang murni nih. Sage. Mantul. Super mantul. Paham ya, teman-teman? Ya, ya, bro. Oke. Itu loh, teman-teman. Maksud saya itu. Maksudnya apa? Ya, saya terus terang. Jujur, pokoknya era gini loh. Era Prof. Wawan, jangan ditambahi abal-abalnya atau diskontinunya. Tambahi yang bagus gitu loh teman-teman. Bantu dong. Oke? Oke, teman-teman? Setuju. Bantu. Jangan apa? Anda tambahi yang sub apa? Sumber abal-abal. Yesus. Malah kasih nanti mencemarkan nama lembaga. Oke? Teman-teman yang tertarik ikut perisai, yang tertarik ya, saya nggak maksa ya. Kalau Anda ingin sebutkan, kalau tertarik ini, anggota. Ya. Ini. Jadi nanti anggota perisai itu kan iurannya 500, 2 tahun. Dapat ini, topi ini, mau gratis. Bro. Terus dapat kartu anggota, gratis. Sarai sehat, gratis. Pokoknya ada pertemuan gratis. Nonton. Ya. Prosedurnya daftar di mana, Prof? Nah, itu tiga klik sudah, tinggal diisi aja. Oh, maaf Prof tadi ketinggal ya, di mana nggih apa bisa Wan? Tadi tinggal sholat, oh ini anggota nih. Ya itu. Itu kalau Anda nggak mau ikut sekolah, sih aku pengen ikut anggota dulu, wes. Baru nanti yakin ikut sekolah, monggo. Ya, silakan. Ini terbuka kok, nggak, apa, banyak teman-teman, apa, anggotanya itu dari luar negeri, ada orang Indonesia yang kerja di luar negeri, di Thailand, di Inggris, di Amerika, di Saudi, pokoknya macam-macam lah. Dari UNY ada, UNY banyak Mbak Anita. UNY ada, UM ada, UI kalau ikut, ada. Gimana, Prof? Mohon maaf, Prof, kalau ikut sekolahnya, kalau ikut yang itu, pelatihannya, risetnya? Sekolahnya Agustus, sekolahnya Agustus. Oh, tapi gitu. Kalau jenengan, kalau saya ya, ikut anggota dulu, kan ikut Saresian, toh. Siap. Saresian juga minggu sekali. Bagaimana anak ini. Pokoknya, misalnya mahasiswa galau nih, aduh, aku galau ini. Bagaimana publikasi nanti bisa konsultasi di sana. Kan habis ini kan tinggal satu kali kan Mbak Anita, mungkin Prof Wawan nanti ngundang saya lagi ya, syukur-syukurlah nanti pasca ngundang saya nanti. Atau gini Prof Wawan, kalau ngundang saya enak berbasis luaran, jangan kayak gini nih. Ayo mahasiswa yang tertarik. Iya, luaran tuh apa? Ya harus tujuh. Iya, kalau hanya ceramah gini kan kurang mantul ini. Saya adalah masukan Dianu. Ya, ini kan masih pemanasan, Prof. Oh, pemanasan. Maaf ya. Ya, ini pemanasan. Baru kalau sudah cocok Anda dengan saya, yakin dengan saya, ayo belajar sama saya. Kalau nggak yakin, jangan. Ya, Prof. Wawan, jangan. Jangan sama saya kalau nggak yakin. Prof. Handoyo, ya. Bisa ya. Nanti kita usulkan sebagai konsultannya publikasi. Wih, langsung. Ini. Langsung, Pak Bos. Mantap. Saya ini sekarang ya, itu bantu UNY sama UNS untuk pasca. UNS sama UNSU untuk S2-nya tadi. Nah, mungkin Prof. Wawan, Mbak Yeni, bisa nggak ngajar metodologi kualitatif di S3? Nggak apa-apa, saya bantu. Bisa. Ya, pokoknya niatan saya teman-teman, ayo kita sama-sama sukses. Kalau hanya saya sukses, wah opo. Misalnya saya nih sombong, publikasi saya banyak, ngapain? Wong yang diceramai, bagaimana yang diceramai nggak sukses? Kok doa ya? Sama dengan bohongan itu. Ya, ada itu teman-teman. Jadi, pokoknya kita publikasi yang betul-betul joss, yang tidak rawan discontinue. Kan Mbak Anita itu tahu saya persis. Mbak Anita itu kan ya apa? Mbak Anita sering ikut workshop saya, terus juga sering bagaimana saya provokasi bilang ke Mbak Anita, saya kalau betul mengkritik, tapi sebenarnya bukan kritik ini yang menjelekkan, bukan. Betul-betul supaya perguruan tinggi di Indonesia ini ya nggak kalah dengan di luar negeri gitu loh, teman-teman. Ya, gitu. Oke, okay. Maaf ya. Tadi Pak Agus, indikatornya Kopassus Scopus itu berhasil apabila telah menelurkan Scopus pasukan Kopassus yang banyak di Indonesia. Oh, banyak, proses banyak. Wah, yes, wakil proses. Tahun ini harus enak status, Bos. Nah, ini proses. Bosnya FBM. Prof. Handoyo, nanti kalau mau bolak-balik dengan UNY, saya kira itu bukan hal yang sulit. Untuk bisa gini, atau mungkin juga nanti kami usulkan menjadi salah satu konsultannya mendampingi Prof. Anita ini untuk publikasi. Insya Allah nanti bisa. Amin. Kita runding nanti Insya Allah. Mengikuti atau PM Mawan, Prof. Jadi ya pokoknya teman-teman silakan teman-teman yang UNY mungkin tidak harus di fase UNY, Anda bisa berbaur dengan dosen lain di lewat komunitas ya. Ya Mbak Anita ya. Itu bagus kan kolaborasi Mbak Anita kolaborasi dengan dosen ini. Wah, bagus kan. Wah. Kalau saya luar biasa nanti dan insya Allah nanti saya optimis Indonesia nanti mengarah terindeks Scopus yang berkualitas yang tidak rawan discontinue. Itu. Amin. Ya. Berarti besok Mbak Anita biar seru ini. Kalau bisa ini ya, kalau punya artikel boleh nanti dikirim ke Mbak Anita, nanti saya kasih umpan balik. Ya, ya, berarti Mbak untuk workshop yang terakhir, keempat besok, kami akan membuka informasi untuk mengumpulkan paper ya, Prof. Ya. Tapi nanti ya. Kami seleksi. Tapi karena jangan apa namanya, mendadak ya. Kita ya, kapan ya. Ketemu lagi? Rabu depan kalau tidak salah. Nah gini, biar besok jos ya, teman-teman. Kan tadi kan ceramah ya, nah, paling enggak nanti ke depannya bagaimana saya mensupervisi bukan supervisi ya mendampingi mementori manuskrip kayak apa realnya kayak apa, nanti saya akan demonstrasi besok supaya teman-teman tahu ya nanti bener gurune ini bener gak salah guru ya. Jadi nanti proses jangan sampai salah guru. Nek salah guru kan enggak jos juga ini. Nanti wah, wes salah guru. Wes salah wes, kan? Secara Jawanya itu salah. Guru. Jadi tapi menurut saya insyaallah kalau Anda yakin sama saya, yakin nih, kan belajar sama guru kan harus yakin. Kalau enggak yakin tuh enggak jos. Jadi insyaallah nanti kita buka Mbak Anita, siapa yang punya manuskrip. Kalau bisa gini Mbak Anita, maaf ya teman, karena kadang orang-orang tuh malu ya. Kalau ada namanya itu tuh di depan mahasiswa izin aku. Wes dikuliti, jangan ya. Kalau enak ini Mbak Anita, enaknya ini wes buka-buka kabeh wes, gak apa-apa wes. Toh kita kan belajar, toh kita kan bukan menghina. Gimana teman-teman? Deal apa enggak? Kalau ngirim ke Mbak Anita, langsung Mbak Anita siap untuk dikuliti di depan publik. Untuk apa? Belajar. Supaya yang lainnya itu belajar. Mau? Oke. Okay. Kan enak kan? Supaya apa? Saya bisa berdialog dengan yang penulisnya itu. Supaya yang lainnya bisa belajar juga. Bukan untuk menghina, bukan. Untuk belajar bareng. Kalau setuju, kalau itu setuju, besok gitu. Enak. Ada kasus real. Contoh real. Enak. Ya? Nanti kami siapkan konsennya saja kalau bersedia atau tidak begitu ya Prof ya. Kalau nggak bersedia ya berarti tidak perlu diikutkan dalam review kan. Kalau nggak sih ya kalau siap, oh siap misalnya Prof Sis, oke, aku siap dikuliti di depan semuanya. Yang penting semuanya belajar. Mantap. Nah, berarti kan gentle kan. Maksudnya gini teman-teman, apa maaf ya. Ini contoh. Ada banyak sih profesor di UPI itu di depan mahasiswa loh, di depan UPI gak apa-apa, oh senang malah, oke okay, bagus, sehingga nanti bisa untuk belajar bareng, itu kan belajar bareng. Nanti Mbak Anita kalau siap belajar bahasa, kalau nggak tahu orangnya siapa ya percuma saya berdialog dengan siapa saya. Gitu. Nanti yang lainnya dengarkan, oh ya gini ya nulisnya, oh ya, oh nanti jangan diulang lagi jadi kita bagus. Dan itu pembelajaran yang hakiki, yang bagus. Jadi bukan semacam ya semacam itulah kita belajar bareng itu sih Mbak Anita ya. Okay. Ya terima kasih Prof Han. Bapak Ibu mohon maaf karena keterbatasan waktu, sekarang sudah menunjukkan pukul 12.30. nampaknya dengan berat hati kita harus mengakhiri workshop kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk Prof Handayo yang sudah sharing banyak hal terkait dengan penyiapan manuskrip. Kemudian nanti kami lanjutkan untuk workshop keempat. Semoga Bapak Ibu masih bisa bergabung dengan workshop PPBI. Terima kasih juga selamat untuk Prof. Siswantoyo, Prof. Irin, Prof. Wawan yang sudah juga berkenan untuk hadir dan menunggui workshop ini sampai selesai. Semoga workshop ini bisa bermanfaat bagi kita semua demi menyiapkan manuskrip publikasi yang lebih berkualitas ke depannya. Amin. Yeah. Terima kasih Prof. Handayo Widodo. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Nah, saya santai. Saya tidak nanti itu saya hanya kalau nggak intermisu kan nggak seru. Yeah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita. Terima kasih Prof. Sama-sama. Terima kasih Prof. Mangga Bapak Ibu.